Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalimat sederhana, penuh dengan berkah, kalimat mulia yang telah dikhususkan oleh Sang Pencipta untuk orang-orang yang beriman, terucapkan dari lisan mereka dan akan dipenuhi segala kebutuhan mereka oleh Sang Pencipta. Kalimat ini selalu dirindukan oleh orang-orang beriman karena kemahamurahan Sang Pencipta Allah akan datang semua hanya dengan mengucapkannya. Dan dalam agama yang telah diturunkan oleh Allah diperintahkan agar setiap muslim dalam setiap kali melakukan kegiatan ataupun selesai kegiatan memuji Tuhannya dengan kalimat Alhamdulillah, maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat, cinta, rindu, dan penuh ketundukan terhadap syariat yang dibawa oleh manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan oleh Sang Pencipta Allah secara khusus fisiknya, akhlaknya, karakter-karakter, dan juga jalur nasabnya. Manusia yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah secara khusus untuk dijadikan sebagai suri tauladan, dan tidak ada lagi Nabi setelahnya, juga Rasul. Kesempurnaan syariat Allah telah sempurna dengan diutusnya manusia terbaik ini dengan membawa syariat terakhir. Memberikan salam hormat atau mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini adalah ibadah. Dan keutamanya sangat besar. Karena dengan mengucapkan satu kali saja salam hormat, salawat dan taslim, maka akan dibalas oleh Allah dalam waktu yang bersamaan dengan 10 kali tambahan karunia atau rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Melanjutkan bahasan sirah nabawi kita, dan saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niatnya betul-betul murni ingin menghadiri majlis ilmu tanpa harus melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Bila bermanfaat maka bersyukurlah kepada Allah. Bila ada yang keliru tentu kita memohon ampun kepada Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan masuk kepada kesepakatan Hudaybiyah. Kita sudah sempat membahas pada pertemuan yang sebelumnya, bulan Syawal tahun 6 Hijriah, tentang Ghazwat Bani Mustaliq. Dan kurang lebih 3 jam bahasan kita berhubungan dengan masalah peperangan tersebut dan kisah terjadinya ifq. Kisah terjadinya ifq, fitnah tentang berzinanya Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ternyata itu adalah fitnah dan dusta. Dan kita sudah panjang lebar menjelaskan surah An-Nur yang Allah turunkan cukup panjang dari ayat 4 sampai ayat 26 berhubungan dengan masalah kisah tersebut. Pada bulan Zulqa'dah, satu bulan setelahnya, seperti kita sekarang di Syawal ini, sebentar lagi masuk Zulqa'dah, tapi ini di tahun 6 Hijriah. Setelah kejadian perang Bani Mustaliq tadi, Nabi alaihi salatu wassalam mengiklankan di Madinah akan melakukan ibadah umrah. Dan perlu kita review sedikit teman-teman sekalian, kondisi Mekah pada saat itu masih sangat panas. Karena masyarakat Mekah, apalagi pemimpin-pemimpinnya, itu merasa sangat jengkel dengan kaum muslimin karena waktu mereka menyerang Madinah, yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Perang Ahzab, ya, atau Perang Khandaq, Perang Parit, ya, di tahun 5 Hijriah, ya, gagal total. 10.000 pasukan mereka bubar semuanya. Bahkan Na'im ibn Mas'ud, salah satu dari pimpinan mereka, sempat masuk Islam. Jadi, suasana panas ini di Mekah betul-betul membuat mereka sangat benci dan tidak mau bertemu dengan kaum muslimin. Pada saat keadaan seperti itu, Nabi SAW justru iklankan akan umrah menuju ke Mekah. Keluarlah Nabi SAW dari Madinah dengan 1.399 orang. Bersama Nabi SAW berarti 1.400 orang. Sebagian buku-buku sejarah menyebutkan kalau jumlah mereka adalah 1.400 murni sahabat bersama Nabi SAW berarti 1.401 orang. Intinya kurang lebih 1.400 orang. Mereka keluar dengan menggunakan kain ihram dan mereka membawa pedang. Tapi tidak membawa perlengkapan perang. Zaman dulu itu ada baju besi, ada topi besi, ada perisai. kalau orang niat berperang. Tapi ini enggak, pakai baju ihram dengan pedang juga dibawa. Rasulullah SAW suruh mereka bawa pedang. Dan ini nyata kalau Nabi SAW murni ingin umroh, bukan ingin menyerang Mekah. Karena semua 1400 semuanya pakai baju ihram. Dan pedang-pedang mereka pun diletakkan, hanya digantungkan di leher-leher unta mereka. Jadi tidak dipakai sebenarnya. Pada saat itu teman-teman sekalian, subhanallah, dengan hikmah Allah, tidak ada kaum munafik yang ikut kecuali satu. Pertama kali perjalanan Nabi SAW tidak ada munafik yang ikut. Hampir semua peperangan Nabi itu orang munafik terlibat karena ingin mengacaukan keadaan kaum muslimin. Tapi di perjalanan ini tidak ada yang mau ikut. Dengan hikmah Allah, kecuali satu orang. Satu orang yang namanya Ja'ad ibn Qais. Nanti kita akan bahas kisahnya. Ja'ad ibn Qais. Ya. Kemudian, pasukan atau jumlah ini, maaf. Muslimin mulai bergerak dan Ja'ad ibn Qais ikut. Berarti kalau kita hitung 1400 orang ini, adalah kaum mukminin, kita kurangi satu orang ini. Munafik ini. Jadi jumlahnya 1399 atau kalau kita ambil jumlah yang 1401 dengan Nabi SAW, berarti bulatnya 1400 orang. Dan ini lebih tepat sebenarnya. Kalau kita bahasakan dengan 1400 orang, kalau kita keluarkan si munafik tadi. Orang-orang munafik sempat berkata, pada saat Nabi SAW mau keluar bersama sahabatnya, Muhammad ini ngajak-ngajak orang untuk pergi ke Mekah, sudah tahu orang Mekah masih panas, mereka mungkin bisa membantai, lalu pergi umroh tanpa persiapan perang, hanya pedang, pastilah Quraisy akan membantai kita nanti. Maka enggak usah keluar, hai muslimin. Jadi dari satu sisi Nabi SAW motivasi sahabat untuk keluar, sisi yang lain orang-orang munafik menahan itu. Nabi SAW tidak mempedulikan mereka, dan ini salah satu hal strategi menghadapi orang munafik. Jadi orang munafik mau keluar-keluar bagaimanapun, mau bicara apapun tidak usah dipedulikan. Nanti hilang sendiri fitnahnya. Tapi kita waspadai gerak-gerik mereka. Ini kan. Dan ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Dan dalam setiap kajian sirah ini sampai nanti meninggalnya Nabi SAW, terus akan ada bahasan tentang orang-orang munafik dan bagaimana kondisi mereka. Tapi saya sudah jelaskan pertemuan sebelumnya, ciri khas yang sangat nyata dari orang munafik adalah membenci Islam. Kalau hanya hadis Nabi yang menyebutkan ciri mereka kalau bohong, bicara berbohong, kalau mereka berjanji memungkiri janji, kalau mereka berikan amanah dan mereka khianat, ini adalah ciri kecilnya. Karena semua orang bisa terjerumus dalam kejadian tersebut. Berarti ada ciri kemunafikan, tapi belum munafik namanya. Bisa membawa kepada munafik yang besar. Munafik yang besar adalah betul-betul membenci Islam. Allah dan Rasulnya mengatakan A, dia mengatakan B. Sebagaimana sudah kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya tentunya. Nabi SAW menuju ke Bir Ali atau wilayah Dhul Khulaifah, tempat niatnya dan mikotnya kaum muslimin kalau mau umroh dan haji, dan beliau mengenakan ihram bersama seluruh sahabat pada saat itu, serta beliau memerintahkan para sahabat dari Madinah untuk membawa hadyu. Apa itu hadyu teman-teman sekalian? Hadyu adalah hewan yang dikhususkan untuk dikorbankan untuk Allah, yang diberi tanda juga tidak dibebani apapun punggungnya, baik manusia atau barang-barang. Itu namanya hadyu. Kebanyakan kaum muslimin, termasuk orang-orang muslim di Indonesia, fahami hadyu ini hanya untuk haji. Jadi mereka berkorban pada saat haji saja. Kalau sunnah Nabi SAW, haji dan umroh. Makanya jarang sekali di antara jemaah kita kalau lagi umroh mereka hadyu. Menyembelih hewan. Padahal sebenarnya bagian dari sunnah Nabi SAW. Dalilnya sangat nyata dalam kesepakatan Hudaybiyah ini. Pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Maka semua sahabat yang punya kemampuan membawa hadyunya. Jadi dia pakai tunggangan, kemudian dia bawa di belakang hadyunya. Bisa domba, bisa unta yang dibawa. Tapi khusus binatang ini, karena akan dikorbankan nanti di wilayah haram di Mekah, maka mereka tidak membebankan apapun di punggungnya. Tidak ditunggangi, tidak juga dikasih beban-beban. Sebagian ulama mengatakan, ini juga termasuk bagian dari sunnah Nabi SAW, kalau kita ingin berkurban, sebentar lagi kita akan masuk Idul Adha insyaAllah, maka usahakan hewan kurban itu tidak dibebani apa-apa. Jadi misalnya sapi, jangan sapi yang membajak. Ya. Emang sapi yang dipelihara khusus untuk dikurbankan. Para sahabat bahkan kalau mau berkurban, mereka sudah beli 6 bulan sebelumnya, lalu mereka gemukkan kambing dan domba itu, di Idul Adha mereka kurbankan. Jadi khusus untuk Allah memang usahakan sapi atau kurban ini, kambing, domba, atau di negara Arab ada unta, jangan sampai dia terbebani dengan apapun. Memang dia harus disiapkan untuk dagingnya dikurbankan. Berita keluarnya kaum muslimin didengar oleh orang-orang Quraisy, tersebar langsung. Karena Nabi SAW iklankan. Kalau dalam peperangan, tradisi Nabi SAW beliau tidak pernah iklankan sasarannya. Kecuali di Khaybar, beliau iklankan terang-terangan. Juga perang Tabuk. Dua peperangan itu Nabi SAW iklankan. Yang lain tidak pernah. Setiap pasukan muslimin tidak tahu. Nabi bilang jihad ikut saja. Kemana arah pasukan diikuti. Ini strategi supaya musuh tidak tahu kalau mereka akan diserang. Di sini Nabi SAW nyata bukan mau berperang karena beliau keluar dan mengiklankan. Kalau mau umrah. Dan memang jalannya menuju ke Mekah. Maka tersebar begitu dan orang-orang Quraisy mengetahui. Pada saat mendengar itu orang-orang Quraisy pun keluar mempersiapkan pasukan yang sangat besar. Kurang lebih jumlahnya 3.000. Dengan pakaian perang. Ingin menghadang Nabi SAW agar tidak masuk ke wilayah haram. Wilayah haram. Cara penyebutannya itu ha mim ra haram. Haram. Langsung. Ya, haram artinya dimuliakan. Kalau kita pakai alif haram, ya, berarti dilarang. Ya. Wilayah haram kita katakan masjid haram, masjid. Ya, wilayah haramain. Ya. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kalimat haram, ashhurul hurum misalnya dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah sebutkan. Wilayah haram di Mekah teman-teman, termasuk kalau orang lagi haji, masuk di dalamnya adalah Mina dan Muzdalifah. Kan tempat jemaah haji salah satu tempat wukufnya dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah haji itu tanggal 8 dikenal dengan hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah. Tanggal 9 itu paginya di Arafah sampai terbenam matahari, malamnya ya, malam tanggal 9 malam Idul Adha itu mereka di Muzdalifah. Tanggal 10, 11, 12, 13 ini semuanya di Mina. Jadi ada 3 lokasi yang didatangi bagi jemaah haji. Mina yang paling banyak, Muzdalifah malam hari di tanggal 9 dan Arafah pagi hari sampai terbenam matahari di tanggal 9 juga. Dari 3 lokasi ini, Mina dan Muzdalifah masuk wilayah haram, tapi Arafah tidak masuk wilayah haram. Arafah di luar wilayah haram. Secara hukum, kaum muslimin menerima hukum dari Allah dan orang-orang Quraisy juga masih turun-temurun membawa syariat Nabi Ibrahim alaihissalam khusus wilayah haram ini. Tidak boleh ada peperangan di situ. Tidak boleh ada pertumpahan darah. Tidak boleh dicabut pohonnya. Enggak boleh dibunuh hewan-hewannya. Ada hukum sendiri. Hukum wilayah haram. Hukum wilayah haram. Quraisy lalu berkata, kita harus menghalau muslimin. Enggak boleh mereka masuk ke wilayah haram. Karena kalau masuk wilayah haram dan pakai baju ihram, maka orang-orang Quraisy sudah enggak bisa ganggu lagi. Dan itu aib yang sangat besar. Akan tersebar berita di Jazirah Arab. Ya. Kalau orang Quraisy menahan orang yang sudah pakai baju ihram dan ini aib bagi mereka. Serta dalam syariat juga yang mereka yakini tidak boleh melakukan hal tersebut, apalagi mereka dengan pasukan perang pasti akan cekcok dan menumpahkan darah wilayah haram. Maka mereka sepakat untuk menahan muslimin sebelum masuk wilayah haram. Waktu kaum muslimin sudah mulai mendekati wilayah haram, Quraisy keluar menghalau di sekitar wilayah haram. Dan pada saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Belum masuk Islam tentunya. Nanti kita akan bahas setelah itu akan masuk Islamnya beliau. Yang jelas belum masuk Islam dan memimpin 3.000 pasukan ini. Ada seseorang yang bernama Bishr ibn Sufyan al-Ka'bi. Bishr ibn Sufyan al-Ka'bi radhiyallahu anhu menyampaikan berita kepada Nabi SAW bahwasanya Quraisy telah keluar dengan mengenakan baju dari kulit harimau. Jadi zaman dulu orang-orang Quraisy itu kalau mereka mau berperang maka mereka menggunakan baju dari kulit harimau. Baju dari kulit harimau. Ini istilah mereka akan berperang. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh keterlaluan Quraisy." Dua kali beliau ulangi, "Sungguh keterlaluan Quraisy. Apa yang mereka inginkan? Bila mereka membiarkanku, maka keberhasilan dan nama baikku adalah keberhasilan dan nama baik mereka juga." Jadi kalau Nabi SAW berhasil dikenal dakwanya, maka juga nama baiknya Quraisy itu. Karena Nabi SAW dari Quraisy, ya. Dan jika aku terbunuh karena mendakwakan ini, maka itu yang mereka inginkan. Aku hanya ingin umroh. Kenapa mereka tidak izinkan? Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, siapa yang bisa menunjukkan kepadaku jalan memasuki Mekah bukan melalui jalan utama ini, supaya Quraisy tidak tahan. Jadi pasukan Quraisy masih keluar, Nabi SAW masih dalam perjalanan, belum ketemu ini, belum bertemu, Nabi SAW sudah minta agar umroh atau kelompok umroh sahabat ini, mereka keluar dari jalur utama, coba masuk ke Mekah dari jalur lain. Karena kalau sudah menginjakkan kaki di wilayah haram, maka Quraisy tidak bisa ganggu lagi. Seorang sahabat sempat berkata, dan mohon maaf saya tidak temukan nama sahabat ini, cuma dikatakan dalam buku-buku sejarah, dia mengatakan, aku ya Rasulullah. Kebetulan orang ini dari penduduk Mekah, dari muhajir. Dan dia tahu betul jalan-jalan untuk masuk ke Mekah selain jalan protokol itu. Lewat padang pasir, gunung-gunung, dan seterusnya. Sahabat tersebut lalu benar-benar menunjukkan jalan untuk Nabi SAW dan sahabat-sahabat, dan sangat sulit jalan ini. Bahkan sahabat-sahabat orang Mekah pun seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar, semua tidak tahu jalan itu. Jalan yang sangat unik. Tapi naik gunung, turun gunung, dan seterusnya. Dan ini jumlahnya banyak, 1.400 orang. Dan benar-benar pada saat itu, mereka keluar dari wilayah padang pasir, tiba-tiba sudah berada di depan wilayah haram. Dari wilayah haram itu, dulu orang Quraisy berikan tanda. Mereka tancapkan bendera-bendera, menandakan ini wilayah haram. Kalau sekarang pemerintahan Saudi juga membuat ya, tanda yang sangat besar, tulisannya awal wilayah haram, kalau kita masuk ke Mekah. Kalau kita mau keluar ke Jeddah, tulisannya akhir wilayah haram. Misalnya gitu. Di Madinah juga begitu, diberikan tanda-tanda, jadi kita tahu mana wilayah haram. Karena ini boleh teman-teman sekalian melanggar hukum-hukum Allah. Kalau sampai berbuat dosa pun hukumnya berat. Ya. Orang yang membuat kerusakan di wilayah haram, itu hukumannya berat. Allah bisa menurunkan laknat padanya. Na'udzubillah. Buat dosa dan seterusnya. Makanya hati-hati kalau lagi umroh atau haji, jangan sampai menyentuh kemaksiatan ini. Termasuk masalah tontonan-tontonan di kamar hotel. Harusnya hati-hati. Karena kadang-kadang ada juga jemaah kita, mereka pulang ke kamar hotel, lalu kemudian kembali melihat lagi film-film, melihat dan lainnya. Ini wilayah haram, harusnya lebih hati-hati. Hindari semua itu. Ya. Para sahabat sempat berkata, pada saat tiba di wilayah haram, jadi wilayah haram sudah di depan Nabi SAW. Unta Nabi tinggal melangkah, beberapa langkah sudah masuk wilayah haram. Pasukan muslimin, jumlah muslimin juga ini, kelompok umroh akan masuk wilayah haram. Subhanallah, tiba-tiba unta Nabi SAW duduk. Tiba-tiba Nabi enggak suruh duduk, duduk untanya. Para sahabat datang mendorong unta itu, menyuruh berdiri, enggak mau. Unta Nabi SAW ini. Dengan begitu maka seluruh jumlah muslimin ini berhenti semua pada saat itu. Maka karena disuruh berdiri enggak mau, sampai sempat dipukul enggak mau bangun unta Nabi SAW, maka sebagian sahabat mengatakan, wahai utusan Allah, sungguh unta ini telah ditimpa keburukan. Kok bisa sudah tinggal masuk wilayah haram, terus kemudian dia berhenti nih. Kalau kita masuk Quraisy enggak jadi ganggu kita dan umroh akan terjadi. Subhanallah, jawaban Nabi SAW ini adalah panduan nabawi dan setiap muslim harus seperti ini, mengembalikan kepada prasangka baik kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? Tidak. Tetapi yang telah menahannya adalah yang telah menahan gajah-gajah Abraha menyerang Ka'bah. Maksudnya Allah. Walaupun kalian berusaha mendorongnya, dia tidak akan bangun nih. Dia tidak akan bangun. Ya. Pastinya mereka akan tetap duduk. Tetap akan duduk. Maka pada saat itu Nabi SAW lalu memerintahkan seluruh sahabat untuk berkemah pas di perbatasan haram itu. Padahal sebenarnya waktu muslimin putar memanuver di padang pasir sampai wilayah haram, pasukan Quraisy itu sudah keluar. Dan mereka menjaga muslimin jauh dari wilayah haram itu. Harapannya kalau terjadi peperangan tidak masuk ke wilayah haram gitu kan. Jadi waktu mereka sudah tiba di lokasi yang mereka anggap muslimin akan lewati, ternyata mereka enggak temukan Nabi SAW dan para sahabat. Dan mereka kaget Nabi SAW sudah berada di perbatasan haram. Jadi mereka tidak bisa lagi hadang gitu kan. Tetapi waktu mereka tiba teman-teman sekalian di lokasi itu, mereka kaget. Kok bisa Muhammad ini, tentu kita bilang sallallahu alaihi wasallam, dia tidak masuk ke dalam. Kenapa kok tetap di perbatasan itu saja gitu. Apalagi muslimin sudah berkhemah di situ. Artinya mereka akan nginap di situ. Mereka enggak masuk wilayah haram. Pada saat itu teman-teman sekalian, Quraisy pun akhirnya menancapkan kemah-kemah mereka di seberang muslimin. Pada saat itu juga muslimin sempat kehilangan air, artinya tidak ada air. Kendi-kendi mereka sudah mulai kosong. Biasanya kalau mereka istirahat, mereka cari wilayah yang ada sumurnya. Di situ semua sumur-sumur yang ada di sekitar wilayah itu, dan wilayah itu namanya Hudaybiyah. Kalau saya tidak salah, sekitar 80 km dari Mekah. Sekarang ini terkenal dengan peternakan untanya. Jadi kalau orang lagi umrah, orang lagi haji, mau pengen minum susu unta, biasanya ke sana mampirnya, gitu kan, wilayah Hudaybiyah. Yang jelas di situ ada sumur tapi kering semuanya. Ada satu mukjizat Nabi SAW terjadi pada saat itu. Mereka melaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tidak ada air untuk wudu, tidak ada air untuk minum. Sumur sekitar sini kami periksa, ada berapa sumur, semuanya kering. Maka kata Nabi SAW, baiklah, tunjukkan saya sumur terdekat. Ditunjuk oleh beberapa sahabat. Lalu Nabi SAW pada saat itu memberikan salah satu anak panah, ini kan, yang ada pada saat itu. Jadi mereka bawa pedang, ada juga beberapa yang membawa anak panah. Anak panah, kemudian beliau SAW berdoa, lalu menyuruh seorang sahabat turun ke sumur dan menancapkan itu di dasar sumur. Maka turunlah sahabat ini kemudian menancapkan di sumur. Dan ternyata sumur itu mengeluarkan air yang sangat deras. Itu salah satu mujizat Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW waktu melihat Quraisy pada saat itu berkumpul banyak dengan perlengkapan perangnya, maka Nabi SAW mengatakan, demi Allah, bila Quraisy mau memperbaiki hubungan rahimnya dengan aku, niscaya aku akan menerimanya. Tidak damai saja. Jelas-jelas kami datang untuk umrah gitu. Quraisy pada saat itu teman-teman sekalian, dalam kondisi mereka bingung, menebak-nebak, ini mau umrah atau mau perang nih. Karena kemarin baru habis perang, Ahzab. Jangan sampai Muhammad ini mau menyerang. Seperti itulah pengertian mereka pada saat itu. Maka Quraisy mengutus satu orang bernama Hudail bin Warqa. Hudail bin Warqa ini pimpinan suku Huzail. Hudail bin Warqa. Ya. Tentu nanti dia masuk Islam radhiyallahu anhu. Tapi ini pada saat itu belum masuk Islam. Saat itu kebetulan ia sedang di dalam Mekah dan ia memiliki rumah di Mekah. Saat menemui Nabi SAW, ia berkata, wahai Muhammad, apa yang engkau inginkan? Jadi Quraisy utus si Hudzail ini. Kata Nabi SAW, umrah. Coba lihat, hewan-hewan hadyu, jelas kami mau umrah. Kan kalian tahu, kalau umrah kan bawa hadyu. Ini hadyu ini banyak nih. Unta-unta sama domba yang tidak ada sesuatu pun beban di punggungnya, tidak ada yang tunggangi, dan juga di lehernya dikasih tanda. Biasanya mereka ikat tanda-tanda, gitu kan. Lalu ia bertanya, orang itu, Hudzail bertanya, lalu kenapa engkau membawa senjata? Kenapa ada pedang? Kenapa ada beberapa yang punya anak panah? Gitu kan? Kata Nabi SAW, aku khawatir kalau tiba-tiba kami diserang. Tentu sangat tidak masuk akal bila kami tidak membela diri. Jadi enggak ada maksud untuk berperang. Hudzail bin Warqa lalu kembali kepada Quraisy dan berkata, kalau Nabi SAW hanya mau umrah, dan ia menceritakan jawaban Nabi SAW. Lalu ia berkata kepada Quraisy, biarkan aja dia masuk. Jangan ditahan nih. Ternyata sebagian tokoh-tokoh Quraisy enggak mau itu. Ya. Dan perlu kita tahu teman-teman, suku Hudzail ini, suku sebenarnya bukan asli penduduk Mekah. Mereka tinggal di sebelah Mekah. Maka orang-orang Quraisy curiga. Walaupun sebenarnya Hudzail masih dalam keadaan agama mereka. Lalu kata Quraisy, dari mana kita bisa memastikan kalau dia benar-benar hanya mau umrah, sementara yang bisa membuktikan hanya perkataan Muhammad saja kepadamu. Dari mana kau bisa yakin itu? Quraisy lalu mengutus orang yang kedua, namanya Makraz bin Hafs. Makraz bin Hafs. Saat Makraz ini menemui atau melihat, Nabi SAW melihat Makraz, maka beliau bersabda, orang ini pengkhianat. Dia kalau datang, apa yang saya sampaikan nanti bisa dibalik sama dia. Si Makraz ini. Maka Makraz bin Hafs tidak menemui Nabi SAW. Juga para sahabat. Tapi ia hanya mengelilingi muslimin dengan kudanya. Lalu ia balik kepada Quraisy untuk memastikan jumlah dan persiapan senjata saja. Saat kembali ke Quraisy, ia ditanya, apa yang kamu bawa dari informasi? Kata dia, tidak jelas. apakah Muhammad mau umrah atau mau perang? Padahal sudah jelas-jelas mereka pakai baju ihram, mereka hanya bawa senjata sederhana, tidak ada topi besi, tidak ada baju besi, tidak ada perisai, dan ada hadyu. Gitu kan? Quraisy lalu berkata, sungguh engkau belum membawa berita apapun yang kami butuhkan. Lalu Quraisy mengutus orang yang ketiga, Hulais. Hulais bin Alqamah. Hulais ini kebetulan dia kepala suku Ahabish. Ahabish, ya, sebenarnya bisa dikatakan jamak daripada Habasya, dari negara Ethiopia, ya. Dan mereka bersekutu dengan Quraisy. Kebetulan si Hulais ini bin Alqamah, dia kepala sukunya dari Afrika. Kebetulan lagi ada di Mekah, karena dia sekutu Quraisy, ikut dalam pasukan itu. Saat Nabi SAW melihat datangnya Hulais dari kejauhan, maka beliau bersabda, orang ini memuliakan hadyu. Dia memuliakan hewan-hewan yang mau dikurbankan untuk Allah di wilayah haram, dia muliakan sekali. Nanti dia hormatin gitu loh. Nabi SAW lalu menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan semua hewan hadyu. Di depan kelompok muslimin ini. Supaya orang ini lihat. Gitu kan. Maka Hulais pun bin Alqamah melihat hal tersebut, maka segera memahami kalau Nabi SAW mau umrah. Dia enggak ketemu dengan Nabi. Dia lalu kembali dan Quraisy berkata, hai Hulais, apa yang kau bawa? Kata Hulais, pasti kalau Muhammad mau umrah. Quraisy berkata, dari mana kau mengetahui itu? Kata Hulais, jelas. Dia atau mereka membawa hadyu. Enggak pernah ada orang mau perang bawa hadyu. Ngapain bawa unta sama kambing di pasukan? Gitu kan? Kalaupun pasukan membawa unta, itu biasanya unta yang dipakai untuk berperang. Enggak ada unta hadyu begini. Ya sekali lagi saya bilang, kalau atau hewan-hewan yang dipakai kurban ini teman-teman sekalian, adalah hewan-hewan yang memang dipelihara untuk itu. Jadi kalau kita naikin punggungnya, mungkin dia tidak kuat untuk menampung beban. Gitu kan? Quraisy berkata kepada orang ini, sungguh kau orang badui tidak mengerti apa-apa. Jadi saking khawatirnya Quraisy, jangan sampai ini muslimin akan menyerang mereka. Gitu. Hulais lalu marah dan berkata, jelas orang-orang datang memuliakan Ka'bah dan Allah, ya, memuliakan Ka'bah dan Allah, lalu kalian melarangnya? Demi Allah, bila kalian melarang mereka, maka aku akan kerahkan semua sukuku, Ahabish, menghancurkan kalian, wahai Quraisy. Quraisy lalu berkata, sabarlah, wahai Hulais. Izinkan kami menentukan keputusan kami dan maafkan kami. Karena ini kondisinya luar biasa. Hampir saya pada saat itu terjadi keributan antara Quraisy sama Ahabish. Ahabish semua yang kuat. Quraisy lalu mengutus orang yang keempat, Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi. Ini tentu juga nanti akan masuk Islam ya. Dan dia adalah kepala suku Thaqif, kota Taif. Nanti setelah pembebasan kota Mekah kita bahas insyaAllah perang atau pengepungan kota Taif. Dan bagaimana Naim bin Mas'ud, Urwa bin Mas'ud akan masuk Islam. Kita perlu tahu teman-teman, Urwa ini punya kedudukan di Mekah dan di Taif. Kalau di Mekah, Urwa. Dan kalau di Mekah, maaf, kalau di Taif, Urwa bin Mas'ud. Kalau di Mekah, Al-Walid bin Uqbah. Dua orang ini itu sangat ditokohkan oleh orang Quraisy dan Al-Quran menceritakan kepada kita tentang kedudukan kedua orang ini. Di mata mereka ya, bukan di mata Islam. Disebutkan dalam surah Az-Zukhruf, surah nomor 43 ayat 31 tentang kedudukan kedua orang ini. Surah Az-Zukhruf, surah nomor 43 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'adzim. Dan mereka berkata, orang-orang Quraisy, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada salah satu dari pembesar dari dua negeri ini, Mekah dan Taif. Maksudnya adalah Urwa bin Mas'ud atau Al-Walid bin Uqbah. Mereka berharap, mereka maunya Al-Quran bukan turun kepada Nabi SAW, tapi turun kepada kedua tokoh ini. Ini dua tokoh ini memang punya kedudukan yang sangat tinggi di mata mereka. Urwa bin Mas'ud lalu berkata, aku bukan sembarangan orang kepada Quraisy sebelum dia diutus. Sehingga kalian berbuat semau kalian. Setiap orang kalian kirim lalu balik, lalu kalian membatalkan dan mendustakannya. Tadi sudah ada 3-4 orang dikirim, semuanya didustakan oleh Quraisy. Gitu kan? Bila aku yang kalian utus, maka kalian harus percaya pada informasi yang aku datangkan. Kata Quraisy, baiklah. Urwa bin Mas'ud lalu mengatur sebuah strategi untuk memastikan tujuan muslimin mau umrah atau mau perang. ia coba memancing emosi muslimin. Bila mereka emosi, berarti mereka mau perang. Dan bila mereka tidak terpancing, berarti mereka mau umrah. Itu pertimbangan Urwah pada saat itu. Saat melihat Urwah, tiba di tengah-tengah muslimin dalam kondisi mengenakan baju perang, maka Nabi SAW memerintahkan agar salah seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengenakan baju perang lengkap dan duduk di belakang Nabi. Karena Urwah datang dengan baju perang, bawa pedang, bawa perisai, dan dia minta duduk di hadapan Nabi SAW. Maka untuk berjaga-jaga, Nabi SAW pakai ihram, maka ada satu orang sahabat namanya Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi izinkan dia untuk pakai baju perang. Dan ini juga sebuah hukum, teman-teman. Kita kan kalau sudah niat ihram, umrah haji, enggak boleh lagi pakai baju, kan? Pakai baju berjahit sudah enggak boleh, hukumnya. Kalau kita pakai, ganti ihram kita dengan baju berjahit, maka kena kurban, ya, dam. Maksudnya kena hukuman, kita harus sembelih hewan. Ini izin Nabi SAW kepada Mughirah bin Syu'bah untuk menjaga Nabi SAW. Maka dia pakai baju perang lengkap, pakai topi besi, pakai baju perang dengan pedang, lalu berdiri di belakang Nabi SAW. Tentu ini tujuannya untuk menjaga-jaga jangan sampai Urwah menyerang tiba-tiba Nabi SAW. Al-Mughirah bin Syu'bah ini, teman-teman sekalian, perlu kita garis bawahi, sahabat yang Nabi suruh berdiri di belakang dengan baju perang ini adalah keponakannya Urwah. Urwah yang datang ini, pamannya, ini ponakan. Tapi Urwah tidak kenal, karena pakai baju perang lengkap. Dan zaman dulu, orang kalau pakai baju perang lengkap, mukanya pun ditutup. Mereka kasih kain ditutup, jadi cuma bagian mata yang kelihatan. Gitu kan? Urwah lalu berkata, apakah engkau ingin masuk ke Mekah dengan cara paksa, hai Muhammad? Kata Nabi SAW, aku ingin umrah. Demi Allah ketahuilah, kata Urwah, bila engkau berpikir perang, maka semua yang berada di sisimu ini pastikan akan meninggalkanmu. Ini kata Urwah. Urwah niatnya ingin memancing emosi para sahabat. Kalau orang niat umrah, niat ibadah, apapun yang terjadi, biasanya orang umrah itu ada saja atau haji, ada cobaannya. Terlambat di bandara, kopernya hilang, apalah segala macam, banyak terjadi. Biasanya orang kalau niat ibadah itu dia sabar. Ya sudah, mungkin cobaannya, pembersihan dosa, gitulah ya. Umumnya orang kalau mau ibadah lebih tenang. Orang kalau mau ke masjid, mau sholat, lebih tenang. Dibandingkan memang dasarnya orang mau pergi berperang atau mau pergi ke tempat-tempat yang tidak benar misalnya. Ya. Mendengar hal tersebut dari Urwah, maka Abu Bakar pun yang sangat sabar. Abu Bakar ini orang yang sangat sabar. Terkenal sekali dengan kebijaksanaannya. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang paling pengasih di antara umatku, untuk umatku adalah Abu Bakar. Sampai dikatakan waktu di zaman khilafahnya beliau, kalau beliau datang dari safar masuk ke kota Madinah, disambut sama anak kecil. Semuanya pada gelantungan di bajunya dan di badannya Abu Bakar. Karena luar biasa, anak kecil semua disayangi, orang tua disayangi. Enggak pernah marahin orang lah. Beda dengan di zaman Umar. Umar begitu masuk, orang pada lari semua. Segan dengan beliau. Gitu kan. Abu Bakar pun yang sangat penyayang ini, terganggu dengan penyampaian Urwah ini. Karena dia bilang, hai Muhammad, kalau kau niat mau berperang sekarang, ini semua di sekitarmu pasti bohongin kamu. Dusta semua nih, nanti akan tinggalin kamu. Sahabat semua dituduh pendusta. Gitu kan. Abu Bakar enggak sabar nih. Abu Bakar lalu berdiri dan niat ingin mencela Urwah. Maksudnya, kamu pendusta. Kami tidak ada pembohong sebenarnya. Kami tidak mungkin berkhianat. Ya. Sambil berkata, demi Allah, kami tidak akan pernah meninggalkan Nabi SAW. Urwah berkata, kalau bukan karena engkau memiliki kedudukan di sisiku, wahai Abu Bakar, niscaya aku sudah membalas celaanmu. Nabi SAW lalu menenangkan Abu Bakar. Sudah, tenang, disuruh duduk. Tradisi kaum Arab pada saat itu, teman-teman sekalian, bila ingin memancing emosi seseorang dan menantangnya, maka ia memegang dan menarik jenggotnya. Jadi bukan kepalanya, gitu kan. Tapi dia datang, lalu dia memegang jenggotnya dan ditarik. Itu tradisi pada saat itu. Jadi kalau mau memancing emosi, maka Urwah saat itu, pada saat itu dia ingin melakukan perbuatan itu kepada Nabi SAW. Maka Al-Mughirah, keponakannya tadi ini, yang dia tidak kenal, tidak bisa sabar. Lalu ia memukul tangan Urwah dengan pedang. Tapi pedangnya bukan yang tajamnya, dibalik, dipukul. Karena ini dia sudah tahu, orang Urwah ini mau datang, mau sengaja tarik jenggot Nabi SAW. Waktu dipukul, ternyata kena pukulannya keras dan pedang. Berat, gitu kan. Maka kata Urwah, sungguh kau sudah melukaiku. Perua lalu berkata kepada Nabi SAW, siapa orang yang kasar ini? Dia enggak tahu ini ponakannya. Al-Mughirah berkata, singkirkan tanganmu dari Nabi SAW atau aku akan memotong tanganmu. Jangan pernah berani kau sentuh Nabi. Ini memang kalau orang dikhususkan untuk membela Nabi SAW harusnya begitu memang. Pengawal, pemimpin, tak boleh disentuh. Gitu kan? Lalu Urwa kembali bertanya kepada Nabi SAW. Waktu mendengar, karena tadi kan dia bilang, siapa orang yang kasar ini? Nabi SAW belum jawab, Urwa Al-Mughirah sudah jawab. Singkirkan tanganmu dari Nabi atau saya akan potong. Dia ulangi lagi, hai Muhammad, siapa orang yang kasar ini? Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau tidak mengenalnya? Ini adalah ponakanmu sendiri. Al-Mughirah bin Syu'bah. Gitu kan. Urwa lalu berkata, oh hebat sekali kamu ya. Paman marah sama ponakannya. Bukankah baru kemarin saya menyelamatkan kau dari masalah besarmu, lalu sekarang engkau mau memukul dan membunuhku? Ada sebabnya kalimat ini. Saya sampaikan. Al-Mughirah ini teman-teman, ya, sebelum masuk Islam dia dalam kondisi kafir. Dan dia punya sedikit kisah unik. Satu hari dia pernah keluar ke kota Taif, 60-70 kilo dari kota Mekah, bersama suku Malik. Salah satu suku yang sangat tinggal dekat kota Taif. Menuju ke Raja Mesir yang bernama Al-Muqaikis. Al-Mughirah waktu itu memiliki sifat yang kasar dalam bermuamalah. Termasuk dalam berbicara. Orangnya kasar. Saat berbicara dengan Al-Muqaikis. Al-Muqaikis ini Raja Mesir. Ia kasar. Gitu kan? Karena orang badui. Biasa subhanallah ada orang mungkin kita menganggapnya kasar tapi mungkin bagi dia tidak. Ya. Mungkin terbiasa teriak-teriak. Terbiasa menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin bagi sebagian orang kasar. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan di sini kasar memang adalah hal-hal yang tidak baik secara umum. Tapi cara berbicaranya saja. Ya. Jadi ada tradisi-tradisi, mungkin di Indonesia juga termasuk ada ya. Gitu. Ya mungkin kalau teman-teman dari Sulawesi sini tidak asing. Ya, kita di Sulawesi Selatan kalau mau matikan lampu bilang apa? Hah? Bunuh lampu. Biasa begitu. Sebenarnya bukan niatnya seperti mengambil pisau nus, tapi bahasanya. Bunuh lampu sudah malam. Gitu kan. Padahal maksudnya matikan lampu ya. Mati mungkin lebih santun menurut sebagian orang dari sisi retorika bahasa, tapi bukan berarti orang Sulawesi itu kasar, gitu kan? Seperti itu kurang lebih yang kita maksudkan dengan Mughirah. Jangan lagi dipelintir perkataan saya. Alhamdulillah saya dari Sulawesi Selatan, dan saya banyak orang Bugis, ya. Tapi bukan maksud untuk itu. Tapi ini retorika biasa ada orang begitu ya. Mungkin cukup banyak retorika seperti ini. Jadi Al-Muqaikis waktu itu Raja Mesir. Karena mereka orang Mesir ini terkenal di kalangan orang-orang Arab, bahasa mereka itu seperti tanda kutip ya, bahasa penuh dengan kalau kita bahasakan mungkin bunga-bunga ya, hiasan lah. Jadi orang Mesir itu kalau bicara tuh kalau kita dengar walaupun tidak mengerti, kita merasa kayak ada ketertarikan menggunakan retorika ya tertentu. Maka Muqaikis merasa tersinggung. Dia kasih semuanya hadiah kepada utusan-utusan suku Malik tadi, kecuali Al-Mughirah. Al-Mughirah tersinggung waktu itu. Baik, sebentar. Al-Mughirah tersinggung pada saat itu. Maka apa yang dilakukan teman-teman sekalian, di tengah jalan waktu lagi istirahat, kena sakit hati Al-Mughirah, dia bunuh 13 orang dari suku Malik yang dapat hadiah dari Muqaikis. Lalu diambil semua hadiahnya. Kemudian Al-Mughirah pergi ke Madinah. Dia tahu kalau di Mekah, dia bisa ditangkap. Dia pergi ke Madinah, lalu dia masuk Islam. Nabi SAW waktu itu menerima keislamannya, tapi beliau bersabda, kasus engkau masuk Islam, maka benar. Tapi pencurian dan pengkhianatanmu harus dibalas. Nggak bisa. Maka kembalikan semua haknya suku Malik. Haknya ada dua tentunya. Mengembalikan hadiah yang dicuri tadi, dan juga membayar dia denda orang yang dibunuh. Waktu itu kebetulan kurang lebih di Mekah tradisi orang Arab kalau ada yang dibunuh satu orang untuk supaya dia tidak dihukum oleh suku orang itu, dia harus bayar 100 ekor unta. Dia bunuh 13 orang ini. 1.300 ekor unta. Dia harus kembalikan. Suku Malik waktu itu mendengar perbuatan Al-Mughirah pada mereka, maka suku Malik bersiap-siap untuk menyerang kota Taif. Dan memberi syarat kepada suku Thaqif, sukunya Al-Mughirah, agar menyerahkan Al-Mughirah pada mereka. Al-Mughirah pada saat itu, karena dia penduduk asli kota Taif, maka sukunya tidak mau. Ngapain Mughirah harus diserahkan? Gitu kan? Maka bertemulah dua pasukan ini. Suku kota Taif sama suku Malik ini, suku Thaqif bertemu. Seseorang sempat mendatangi Urwah pada saat itu, karena dia kepala suku Thaqif, gitu kan? Yang menggantikan kakaknya yang bernama Syu'bah. Syu'bah ini ayahnya Al-Mughirah. Kan Al-Mughirah bin Syu'bah. Dulu kepala suku di Taif. Meninggal Syu'bah ini, maka adiknya namanya Urwah, itu jadi kepala suku. Anaknya Syu'bah Al-Mughirah, ini ponakannya dia nih yang buat masalah. Maka mereka datangin pada saat itu berkata, wahai Urwah, engkau jauh lebih bijak daripada keputusan berperang. Bila perang terjadi, maka sama saja engkau membinasakan kedua suku besar Arab. Maka Urwah lalu bertanya pada orang tersebut, lalu apa saranmu? Orang itu bilang, bayar saja diyahnya. Tadi yang 1.300 ekor unta itu, bayar aja. Kamu kan pengganti ayahnya Al-Mughirah. Al-Mughirah lagi di Madinah. Susah untuk ditangkap segala macam. Bayarin aja daripada kita perang gitu. Maka yang terjadi adalah, pada saat itu Urwah membayar itu. Urwah membayar 1.300 ekor unta. Untuk ponakannya ini. Nah ini ceritanya, makanya tadi waktu dia pukul tangan pamannya, apa kata Urwah? Hebat sekali, baru kemarin saya selesaikan perkara besarmu. Sekarang kau berani pukul tanganku dan mau membunuhku. Gitu. Jadi ini perkataannya. Maka pada saat itu Al-Mughirah radhiyallahu anhu berkata, walaupun kau telah berbuat baik hai pamanku, tapi ini adalah Rasulullah. Tidak bisa kau menyakitinya. Seperti itulah. Maka kita tutup dengan ini dan break sholat dulu tentunya. Sudah isya ya. Baik. Saya tutup dengan ini. Saat itu masuk waktu sholat. Bertepatan memang. Kita bukan sholat isya ya. Waktu itu. Urwah menyaksikan dengan mata kepalanya bagaimana Nabi SAW saat berwudu. Maka seluruh sahabat berebut air yang menetes dari anggota tubuh Nabi SAW. Jadi ada tradisi pada saat itu. Ada kebiasaan sahabat. Kalau Nabi lagi wudu. Misalnya Nabi SAW uduk, air bekas uduk yang jatuh diperebutkan oleh para sahabat. Tapi ini hanya pada Nabi alaihissalatu wassalam. Dan Rasulullah SAW sudah wafat. Makanya mereka tidak pernah lakukan itu pada Abu Bakar, pada Umar, pada Uthman, pada Ali, pada Abbas, pada Hamzah. Enggak pernah mereka lakukan radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tidak pernah ambil air uduknya orang-orang ini. Hanya Rasulullah SAW. Ini perlu digarisbawahi. Maka pada saat itu pun mereka memperebutkan air itu. Begitu pula dengan air kumurannya Nabi SAW. Waktu Nabi kumur-kumur dibuang, sahabat menampungnya. Gitu kan? Pada saat itu teman-teman sekalian, muslimin lalu sholat di belakang Nabi SAW dan meninggalkan Urwah. Serta semua muslim ikut sholat. Tidak satu pun berjaga-jaga. Kan ini Urwah musuh. Tapi ditinggalkan karena sudah azan iqamah mereka jamak sholat mereka. Urwah melihat kejadian tersebut, lalu dia balik kepada Quraisy. Saat tiba Quraisy bertanya, apa berita muhai Urwah? Kata Urwah, Muhammad mau umroh. Namun, perlu kalian ke Quraisy, demi Allah, aku telah mendatangi Kisrah di istananya. Kisrah ini Raja Persia. Kebetulan Urwah ini adalah kepala suku, dan dia sering mengunjungi raja-raja dunia. Aku telah mendatangi Kaisar Romawi di istananya. Juga aku sudah pernah mendatangi Najasyi, Raja Ethiopia, Raja-Raja dunia pada saat itu di istananya. Aku tidak pernah menemukan sahabat mereka seperti sahabatnya Muhammad. Demi Allah, mereka tidak akan membiarkan kalian menyakiti ataupun menyerang Muhammad sampai mereka semua mati terbunuh. Dan bila sejumlah itu manusia kalian bunuh semuanya, maka bagaimana kalian bisa merasa aman dan tenang setelah itu? Dalam riwayat Bukhari disebutkan teman-teman sekalian, bahwasanya sebelum Urwah bin Mas'ud masuk Islam, ketika menjelaskan tentang keadaan Nabi SAW kepada Quraisy di kesepakatan Hudaybiyah atau pada kesepakatan Hudaybiyah, dia berkata kepada orang-orang Quraisy sekaligus kaumnya dari suku Thaqif di kota Taif, wahai kaumku, demi Allah sungguh aku telah mendatangi raja-raja dunia. Aku telah menemui Kaisar Romawi, Kisra Persia, dan Najasyi Ethiopia. Tidak seorang pun dari mereka yang diagungkan sebagaimana sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Demi Allah, bila Muhammad mengeluarkan riak, Waktu wudu tadi kan kumur-kumur dibuang airnya itu. Maka para sahabatnya memperebutkannya serta menggosokkan pada wajah dan baju mereka. Juga Muhammad memerintahkan, dan jika Muhammad memerintahkan sesuatu, maka segera mereka semua melaksanakan tanpa menunda. Jika Muhammad berwudu, maka hampir para sahabat berkelahi, hampir para sahabatnya berkelahi dalam memperebutkan tetesan air wudunya. Jika salah seorang dari mereka berbicara di hadapan Muhammad, maka ia mengecilkan suaranya dan ia tidak berani menatap wajah Muhammad karena pengagungan dalam jiwanya. Jadi waktu itu Urwah masih dalam keadaan kafir ya. Tapi dia menggambarkan bagaimana cintanya para sahabat kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu teman-teman sekalian, asas dan pondasi dasar mengambil syariat, ya, Al-Quran dan Sunnah dari pemahaman para sahabat. Karena mereka orang yang paling mencintai baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau mau melakukan perbuatan, cari informasi dari kaum salafus salih. Dari para sahabat, terutama tiga generasi emas. Sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, sebaik-baik masa adalah masaku. Jadi aku dan para sahabatku. Itu generasi emas, para sahabat. Lalu yang datang setelahnya, para tabi'in. Dan yang datang setelahnya, para tabi'in. Ini yang dikenal dengan kaum salafus salih. Setiap ibadah, setiap perbuatan, perjuangan, ya, semuanya diambil dari tiga generasi emas ini. Maka tidak akan pernah seseorang menyimpang dari agama, karena mereka ini adalah generasi yang sangat dekat dengan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ini riwayat Bukhari. Setelah menyampaikan ini, maka orang-orang Quraisy berkata kepada Urwah, apa saranmu hai Urwah? Kata Urwah, berdamailah dengannya. Maksudnya dengan Nabi SAW. Minta ia tidak masuk ke Mekkah tahun ini. Kan itu saja yang kalian inginkan. Kalian tidak mau Muhammad masuk, ya sudah jangan izinkan masuk tahun ini. Tapi jangan tahan dia di tahun-tahun depan. Yang penting kalian sudah aman. Sudah tersebar berita kalau Quraisy berhasil menahan muslimin. Sudah selesai. Dan apa yang kalian khawatirkan penyerangan Mekah sudah tidak terjadi. Kalaupun dia mau serang tahun-tahun depan, kalian masih punya persiapan yang banyak ya untuk mempertahankan Mekah. Tapi waktu itu Quraisy masih penasaran teman-teman sekalian. Secara diam-diam, Urwah kan tadi sudah kasih syarat ya. Kalau saya pergi, saya kembali, jangan permainkan saya seperti orang-orang yang sebelumnya. Harus terima apa yang saya bawa, informasi, dan terima pendapat saya. Rupanya mereka diam-diam, mereka mengutus beberapa anak muda Quraisy, jumlahnya 40 orang, dari ahli-ahli perang, untuk menculik salah satu sahabat. Culik siapa? Siapapun di antara muslimin, culik saja satu. Nanti kita gebukin supaya dia ngaku. Mau perang atau mau umroh. Seperti itulah. Jadi saking ketakutan Quraisy yang luar biasa gitu. Tapi dengan hikmah Allah, waktu 40 orang ini menyelinap mau masuk di antara khemah muslimin, tiba-tiba mereka jadi tawanan muslimin. Yang menjadi ketua keamanan Umar bin Khattab waktu itu. Tangkap semua 40 orang ini. Padahal mereka pakai ihram, bukan pakai baju perang. Dan 40 orang ini dirantai semuanya. Diikat, kemudian ditaruh di depannya kemah kaum muslimin. Diperlihatkan kepada Quraisy. Ini lihat 40 orang mata-mata kalian. Waktu mereka semua sudah lihat, ini muslimin tidak dengan pakaian perang. Tapi bisa menangkap 40 orang. Pasukan terbaiknya. Gitu kan? Lalu kemudian, kata Nabi SAW, bebaskan 40 orang itu. Kasih saja kembali. Dibebaskan satu persatu, silakan kembali. Maka orang-orang Quraisy berkata, sungguh Muhammad benar-benar tidak mau perang. Kalau dia mau perang, dia sudah bunuh tuh 40 orang tawanan. Tapi dia enggak bunuh, dibebasin sama dia. Maka pada saat itu pun, teman-teman sekalian, Nabi SAW melihat orang-orang Quraisy masih banyak pertimbangannya. Padahal sebenarnya tinggal izinkan masuk, jangan hadang. Nabi SAW juga tidak mau ya, bentrok. Maka Nabi SAW mengatakan, panggil Umar bin Khattab, hai Umar. Karena dia kepala keamanan di situ. Diperintahkan Nabi SAW, berkata Nabi SAW, hai Umar, aku ingin engkau masuk ke Mekah dan temui Abu Sufyan langsung, pimpinan Quraisy. Ngobrol, tanya, bilang, kenapa ditahan? Gitu kan? Lalu Umar berkata, wahai utusan Allah, Anda sangat tahu bagaimana permusuhanku dengan Quraisy. Kalau aku yang masuk nih, lalu mereka buat masalah, perang. Gak bisa. Jadi jangan saya ya Rasulullah. Gak bisa kontrol emosi. Kata Nabi SAW, lalu siapa kalau bukan kamu? Kata Umar, dari sukunya Abu Sufyan. Abu Sufyan dari suku Umayyah. Cari sahabat kita, sahabat anda, dari suku Umayyah. Yang lebih bijak, lebih tenang, bisa bertemu dengan Abu Sufyan. Kata Nabi SAW, siapa itu? Kata Umar, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini masih sepupunya Abu Sufyan. Gitu kan? Orangnya lebih tenang, tidak emosional. Jangan saya. Gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, ide yang bagus. Kemudian lalu, dari di sini, teman-teman sekalian, Umar bin Khattab bukan membantah perintah Nabi SAW, tapi memberikan ide. Tapi kalau Nabi SAW tetap suruh, beliau lakukan. Gitu kan? Maka Nabi SAW juga menerima pendapat yang baik. Kalau Nabi SAW aja menerima pendapat yang baik, apalagi kita ya. Harus kita biasa menerima kebaikan-kebaikan dari orang. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lalu diutus oleh Nabi SAW menuju ke Mekah. Dan dia masuk sendirian. Waktu orang Quraisy lihat Utsman sendirian pakai baju ihram, dibiarkan. Masuklah ke wilayah haram menuju ke Mekah. Ketemui Abu Sufyan. Lalu pada saat itu teman-teman sekalian. Saat tiba di Mekah. Abu Sufyan menyambut Utsman dan berkata. Bila engkau ingin tawaf, hai Utsman, tawaflah. Enggak ada yang ganggu kamu. Kamu aman. Utsman pun mengatakan, demi Allah tidak. Aku tidak akan tawaf sebelum Rasulullah SAW melakukan tawaf. Maka aku datang hanya untuk meminta kepadamu dengan baik-baik agar memberi izin kami umrah. Dan kami jamin kami akan tidak akan berperang. Kami tidak akan merebut Mekah. Abu Sufyan berkata, aku akan pertimbangkan. Beri aku waktu beberapa saat, aku pertimbangkan. Dan aku minta agar engkau jangan keluar dari Mekah sampai aku putuskan. Maka Utsman pun waktu itu sebenarnya diikram, dihormati oleh Abu Sufyan. Dikasih makanan, dikasih tempat yang layak, hanya untuk nunggu. Abu Sufyan rencana mempertimbangkan dulu gitu kan. Nabi SAW waktu itu di perkemahan muslimin melihat kenapa kok lelat nih. Utsman gak datang. Mau kirim lagi satu orang, orang-orang Quraisy sudah menahan. Ya. Maka yang terjadi adalah Nabi SAW khawatir jangan sampai Utsman bin Affan dibunuh. Maka beliau pun akhirnya mengiklankan kepada para sahabat untuk membaiat, mengambil kesepakatan setia membela agama Allah. Gitu kan? Di bawah sebuah pohon dan pada saat itu dikenal dengan baiat Ridwan. Ridwan artinya keridhaan. Gitu kan? Orang-orang yang mau membaiat memberikan kesepakatan setianya, perjanjian setia untuk membela agama Allah sampai mati. Maka pada saat itu pun seluruh sahabat kumpul. Dan di dalam kesepakatan ini teman-teman sekalian, tidak boleh ada satu sahabat pun yang lari dari kancah peperangan kalau sampai Nabi perintahkan menyerang Mekah. Karena Utsman bin Affan utusan, tidak boleh dibunuh. Ini kalau Utsman terbunuh. Maka para sahabat pun satu persatu, Nabi SAW berdiri di bawah pohon itu, lalu Nabi SAW, para sahabat satu persatu datang dan menyalami tangan Nabi SAW sambil ya, mengucapkan, aku berjanji setia ya Rasulullah, hidup dan mati dalam agama Allah. Dan siap mengorbankan harta, jiwa, darah, semua untuk agama Allah. Dan yang paling pertama berdiri membaiat Nabi SAW, menyalami Nabi SAW dan memberikan ya, perjanjian setianya adalah Abu Sunan Al-Uzdi radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia, segera dia berdiri dan menyalami Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Sunan Al-Uzdi. Salama bin Aqwa radhiyallahu anhu yang terkenal dengan kecepatan berlarinya. Ya, kalau masih ingat pernah kita jelaskan itu. Dan keterampilan perangnya. Selepas membaiat Nabi SAW, dia sempat istirahat di bawah sebuah pohon. Setelah semua sahabat membaiat satu persatu. Jadi waktu itu yang membaiat Nabi SAW, kalau kita hitung jumlah mereka 1400, yang membaiat adalah 1397. Karena satu Nabi keluar, kemudian Ja'ad, tadi yang kita sebutkan bin Qais, orang munafik, keluar, Utsman bin Affan juga masih di Mekah. Jadi membaiat Nabi SAW 1397 orang. Setelah itu, setelah dibaiat, ternyata Ja'ad ini tidak ikut membaiat. Ada kisah sedikit di sini teman-teman. Salama bin Aqwa radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal dengan ahli perangnya, setelah membaiat, ia sempat istirahat di bawah sebuah pohon di dekat situ. Dan Nabi SAW mendatanginya sambil berkata, berilah bai'atmu wahai Salamah, Salamah bin Aqwa. Kata Salamah, aku sudah membai'at wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, bai'at lagi. Maka Salamah pun pada saat itu membai'at, mengulangi lagi, berdiri di depan para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku berjanji setia kepada Allah dan Rasulnya dan siap mengorbankan hartaku, jiwaku, darahku untuk agama Allah. Sebagian ahli sejarah mengatakan, kenapa Nabi SAW meminta Salamah bin Aqwa untuk mengulangi ini? Agar memastikan kepada para sahabat, siapapun yang belum tulus dan ikhlas membaiat, dia harus cepat segera ulangi. Dan ini perjanjian setia. Dan setelah ini akan ada informasi penting, khusus untuk sahabat-sahabat yang membaiat di bawah pohon itu. Mereka akan mendapatkan jaminan surga. Dan mereka adalah pasukan inti Nabi SAW yang akan menembus Khaybar. Di pertemuan akan datang kita akan bahas perang Khaybar insyaAllah. Maka mereka yang pergi ke Khaybar dan dijanjikan kemenangan serta harta rampasan perang yang banyak. Pada saat itu Nabi SAW setelah membaiat semua ini, beliau lalu menghadap ke arah sahabat lalu berkata, sesungguhnya kalian semua sudah membaiatku. Dan tertinggal dua orang yang belum membaiat. Nabi tahu, yang pertama adalah Uthman bin Affan. Karena dia lagi di Mekah. Maka Nabi SAW pun lalu mengangkat tangan kiri beliau yang mulia. Kemudian dipegang dengan tangan kanan beliau sendiri. Ya. Dalam kisah yang lain dikatakan, Nabi SAW meletakkan tangan kiri beliau di atas tangan para sahabat. Gitu kan. Lalu berkata, sungguh ini adalah baiatnya Uthman bin Affan. Jadi Uthman bin Affan walaupun tidak ikut baiat, dia sudah dapat nih, saya penjaminnya. Maka para sahabat serentak berkata satu sama yang lain, demi Allah, telapak kirinya Nabi SAW lebih mulia dan lebih baik daripada seluruh telapak tangan kanan kami. Sungguh kemuliaan buat Uthman radhiyallahu anhu, ya, bagaimana Nabi SAW membaiat dia dengan tangannya sendiri. Tinggal satu orang, kata Nabi SAW, ketahuilah, kalian semua pasti masuk surga, dipastikan. Jadi teman-teman banyak yang tahu kalau yang dijamin masuk surga 10 orang sahabat kan. Ternyata bukan itu, bukan cuma itu. Ada 1000 lebih sahabat semua yang hadir di baiat Ridwan dan sempat membaiat jabat jaminan surga. Kata Nabi SAW, kalian semua pasti masuk surga. Kata ulama berarti dipastikan mereka semua meninggal dalam keadaan Islam. Ya. Kecuali orang yang sembunyi di belakang unta merah. Ya. Jadi ternyata si Ja'ad ibn Qais ini, waktu para sahabat membaiat, memberikan salamannya kepada Nabi SAW, dia sembunyi-sembunyi di belakang unta. Supaya enggak kelihatan. Padahal Nabi tahu. Kata Nabi SAW, kecuali orang, Nabi tidak sebut namanya, kecuali orang yang sembunyi-sembunyi di belakang unta merah, dia tidak akan dapat jaminan surga. Karena dia tidak membaiat. Pada saat itu teman-teman sekarang setelah selesai membaiat, Nabi SAW memberikan kesaksian kepada Nabi SAW, kepada para sahabat ya. Sebagaimana hadis tadi saya katakan, tapi saya ulangi hadis lafaz hadisnya begini. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, demi Allah, tidak akan masuk neraka semua yang membaiat di bawah pohon ini. Dan pasti kalian semua masuk surga, kecuali yang sembunyi di belakang unta merah atau si Ja'ad ibn Qais. Waktu itu teman-teman sekalian para sahabat yang membaiat di bawah pohon tadi dimuliakan lebih lagi oleh Allah dengan turunnya ayat Al-Quran menceritakan tentang mereka. Dan Allah memastikan Allah ridha kepada mereka. Baik mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal nantinya. Dalam surah Al-Fatih surah nomor 48 ayat 18 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Semua yang berjanji tadi. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang sangat dekat. Kata para ulama tafsir, kemenangan yang sangat dekat adalah nanti kita akan belajar pada saat Nabi SAW sudah pulang dari kesepakatan Hudaybiyah, beliau membentuk pasukan untuk menyerang Khaybar. Dan Nabi suruh yang ikut hanya yang hadir di Khaybar. Dan menyampaikan kalau Allah sudah menjanjikan kemenangan. Nabi SAW mengambil baik dari para sahabat ini agar membela Islam sampai mati semuanya. Dalam riwayat terdapat pula jumlah mereka 1.398 orang. Quraisy saat mendengar baiat sampai mati, mereka semua dengan suara yang besar mengatakan kami mengambil, menyebut, mengutarakan janji setia kami kepada Nabi SAW dan kepada Allah dan Rasulnya dan membela agama baik dengan harta dan jiwa kami serta darah kami. Maka karena mendengar itu orang-orang Quraisy jadi takut, lalu mereka segera mengiklankan damai dan mengutus satu orang tokoh mereka yang bernama Suhail ibn Amr. Saat Nabi SAW melihat Suhail, beliau SAW bersabda, Suhail, sungguh Allah telah memudahkan masalah kalian. Artinya, Allah sudah mengutus orang-orang Quraisy untuk membuka kesepakatan damai. Terjadilah pembicaraan antara Nabi SAW dengan Suhail pada poin-poin berikut ini. Yang pertama, Muslimin balik ke Madinah dan tidak ada umrah tahun itu. Yang kedua, umrah muslimin boleh tahun depan, tetapi dengan syarat tidak membawa senjata kecuali yang terbungkus, ada sarungnya, dan diletakkan di atas tunggangan, tidak boleh dipegang dalam tangan, dengan tangan. Dan Quraisy tidak boleh mengganggu muslimin yang masuk. Yang ketiga, muslimin hanya boleh maksimal tinggal di Mekah 3 hari, dan setelahnya harus keluar. Dan ini hanya khusus untuk umrah saja. Enggak boleh mereka datang kalau selain umrah. Seperti itulah. Yang keempat, tidak ada peperangan antara muslimin dengan Quraisy selama 10 tahun. Dan ini nanti poin keempat teman-teman, ini akan luar biasa efeknya kepada kemenangan muslimin sampai nanti pembebasan kota Mekah. Yang kelima, siapapun yang hijrah dari Mekah ke Madinah wajib dikembalikan ke Mekah. Kalau ada mulai detik ini kesepakatan, kalau ada di antara penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah, walaupun dia ngaku Islam, harus dikembalikan ke Mekah. Yang kelima ini. Yang keenam, siapapun yang meninggalkan Madinah ke Mekah, murtad maksudnya, tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Ini curang mereka sebenarnya. Jadi siapa yang hijrah ke Madinah, harus dikembalikan. Siapa yang dari Madinah ke Mekah, enggak boleh dikembalikan. Dan poin keenam ini adalah poin yang paling berat bagi muslimin, gitu kan? Bagaimana bisa ada orang yang dari Madinah meninggalkan tidak boleh dikembalikan lagi ke Madinah? Yang ketujuh, suku manapun yang mau menjadi partner muslimin, sekutu, maka dipersilahkan, dan siapapun yang mau jadi partner atau sekutu Quraisy dipersilahkan. Saat itu kebetulan ada 2 suku selain Quraisy dan selain muslimin yang menyaksikan kesepakatan Hudaybiyah. Mereka adalah suku Khuza'ah yang tadi dipimpin oleh Hudail, salah satu orang yang diutus Quraisy untuk diskusi dengan Nabi SAW, yang mengikrarkan kalau mereka menjadi sekutunya muslimin. Dan suku Bakar mengiklankan menjadi sekutu Quraisy. Kebetulan suku Hudail sama suku Bakar ini memang selalu ribut dari dulu, selalu perang, tidak pernah berhenti, gitu kan? Nanti akan kita pelajari sebab pembebasan kota Mekah gara-gara suku Bakar mengkhianati suku Hudzail ini. Yang kedelapan, suku manapun yang telah mengikrarkan dukungannya, maka bagian dari pasukan yang didukung, maka menyakitinya sama dengan menyakiti yang didukung. Dan ini nanti adalah sebab pembatalan kesepakatan Hudaybiyah karena suku Bakar mengkhianati suku Hudzail. Inilah poin-poin kesepakatan muslimin dengan Quraisy. Namun teman-teman sekalian, itu yang sudah disepakati ya. Saya coba masuk ke sebuah poin, kita lihat bagaimana prosesi penulisan kesepakatan Hudaybiyah. Ini kadang-kadang yang jarang disentuh oleh para ahli sejarah kita, maksudnya para da'i-da'i yang coba menyampaikan. Sebenarnya harus disampaikan, karena ini kita bukan hanya sekedar mengambil poin-poinnya, tapi kita lihat bagaimana prosesinya. Dan kita ambil pelajaran dari prosesi penulisan itu. Ada beberapa kejadian waktu itu, Nabi SAW waktu Suhail datang, memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menulis kesepakatan. Seraya bersabda, tulislah wahai Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Suhail menolak. Dia bilang, kami tidak setuju. Karena kami tidak mengenal siapa itu Ar-Rahman. Mereka tidak tahu kalau Ar-Rahman itu namanya Allah. Makanya waktu Nabi SAW sering bilang Bismillahirrahmanirrahim, mereka bilang Muhammad diajar oleh seorang dukun yang bernama Ar-Rahman. Karena mereka tidak mengerti. Lalu kata Nabi SAW, apa yang kau ingin kami tulis? Dia bilang, tulis Bismikallahumma. Dengan namamu ya Allah. Sama aja gitu. Tapi seperti itulah. Dan ini Allah ceritakan, orang Quraisy tidak kenal nama Ar-Rahman dalam surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 60. Allah ceritakan, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, Al-Furqan 25 ayat 60. Wa idza qila lahum usjudu lir-rahmani qalu wa mar-rahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Apabila dikatakan kepada mereka, hai Muhammad, kalau kau berkata pada orang Quraisy, sujudlah kalian semua kepada Zat yang Maha Penyayang. Maka mereka berkata, siapa yang maha penyayang itu? Siapa itu Ar-Rahman? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami sujud kepadanya? Dan perintah sujud itu menambah mereka jauh dari keimanan. Jadi kita bisa bayangkan teman-teman, bagaimana panasnya suasana penulisan kesepakatan Hudaybiyah ini. Di sini muslimin sudah ambil baiat, siap mati. Di sini pasukan Quraisy. Jumlah sini hampir 1.400, sini 3.000 orang. Di perbatasan wilayah haram. Ini dua-dua sedikit pemicu bisa perang, gitu kan? Kemudian tambah lagi Suhail, baru pertama kesepakatan sudah nolak-nolak nih. Lebih jauh dari itu teman-teman. Nabi SAW berkata kepada Ali, hapus wahai Ali. Hapus itu Bismillahirrahmanirrahim, hapus, ganti saja Bismikallahumma. Kata Ali, aku tidak mampu menghapusnya wahai utusan Allah. Bagaimana aku mau hapus Ar-Rahman Ar-Rahim, namanya Allah. Gitu kan? Gak mungkin. Kata Nabi SAW, mana tulisanmu? Dilihat di kulit, gitu kan? Dilihatkan. Lalu Nabi SAW menghapus sendiri. Ini saking cintanya Nabi SAW dengan perdamaian. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, lanjutkan. Ini yang disepakati antara Muhammad, utusan Allah, dengan Suhail bin Amr. Suhail tolak lagi. Demi Allah, kami tidak pernah mengakui kau sebagai utusan Allah. Gitu kan? Maka aku tidak akan, kalau aku akui kau sebagai utusan Allah, aku tidak akan memerangimu. Maka cukup namamu dan nama ayahmu saja, hai Muhammad. Kata Suhail, ini di tengah-tengah muslimin. Di dekatnya Nabi ada Umar. Umar ini marah sudah melihat Suhail ini. Gitu kan? Nanti kita lihat bagaimana kiprahnya Umar di sini ya. Maka Nabi SAW mengatakan, hapus ayat Ali. Tidak usah tulis Muhammad utusan Allah. Kata Ali, demi Allah aku tidak akan menghapus status anda ya Rasulullah. Gimana saya bisa hapus Rasulullahnya? Enggak mungkin walaupun cuma tulisan. Gitu kan? Nabi SAW mengatakan, mana tulisanmu? Dilihatkan. Nabi SAW menghapus. Lalu beliau mengganti, suruh ganti. Tulis Muhammad bin Abdullah. Ini yang disepakati antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Ya. Waktu baru selesai itu, belum disusun poin-poinnya. Tadi apa yang kita sampaikan, beberapa poin itu teman-teman. Baru Suhail sampaikan, kami mau begini, kami mau begini, kami mau begini, kami mau begini. Ya. Baru setelah lisan, belum ditulis. Setelah itu baru akan ditulis sekarang kesepakatan poin-poin tadi kan. Ternyata teman-teman sekalian, waktu sementara akan ditulis poin 1, poin 2, poin 3, ada kejadian kecil di sini. Di luar kemah, Nabi SAW terdengar keributan. Ternyata ada satu orang melarikan diri dari Mekah. Lagi dalam kondisi diborgol. Namanya Abu Jandal. Bin Suhail bin Amr. Siapa orang ini? Hah? Hah? Anaknya Suhail. Yang sedang menulis kesepakatan. Rupanya ayahnya kafir, anaknya muslim. Karena anaknya masuk Islam, Abu Jandal masuk Islam. Maka dia disiksa oleh ayahnya. Waktu ayahnya pergi menulis kesepakatan, dia lepas dari ikatan, dia lari. Dia dengar ada muslimin, dia ingin bergabung, gitu kan? Abu Jandal ini tidak mengerti kalau kesepakatan sedang berjalan antara Nabi SAW dengan ayahnya Suhail bin Amr. Lalu ia berkata, wahai utusan Allah dari luar kemah, aku datang pada anda ingin hijrah ikut bersama anda ke Madinah. Bawalah aku bersama anda. Suhail berkata, wahai Muhammad, kesepakatan antara aku dengan engkau sudah jelas. Salah satu poinnya apa? Kalau orang Mekah keluar mau ke Madinah, diapakan? Kembalikan ke Mekah. Umar di sebelahnya Nabi sudah enggak tahan. Ya Rasulullah, kesepakatan belum ditulis. Enggak ada urusannya. Enggak boleh patuh dulu sama si kafir nih, gitu kan. Kata Suhail, bukankah kata-kata sudah cukup hai Muhammad, gitu kan. Kata Nabi SAW, iya. Kata-kata sudah cukup buat kami. Lihat bagaimana kemudian muslimin, teman-teman. Sudah mengucap, selesai. Walaupun belum ditulis. Ada orang kadang-kadang kalau, mana buktinya? Tidak ada tulisannya. Padahal dia sudah ucap sebenarnya. Utang sama orang atau apa saja, enggak boleh. Orang beriman tahu ada tanggung jawabnya hari kiamat. Ada data, ada tidak data, ada fakta, ada tidak ada fakta. Pokoknya kita sudah mengucapkan, kita benar tahu antara kita sama Allah. Harus mengaku. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-mu'minuna ala syurutihim. Orang mukmin sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati, walaupun ucap ataupun tulisan. Abu Jandal radhiyallahu anhu diseret oleh ayahnya ke arah pasukan Quraisy. Suhail lalu menarik anaknya dimasukkan ke pasukan Quraisy. Lalu dia kembali untuk menulis lagi kesepakatan. Abu Jandal waktu itu yang belum mengerti apa yang sedang terjadi, berteriak-teriak seraya berkata, umat Islam lagi dengar ini. Bayangkan kalau kita lagi kumpul gini di masjid, ada orang muslim minta tolong, tolong saya diganggu sama orang kafir misalnya. Mungkin kita semua akan kesana gitu kan. Ini dia teriak, apa kata Abu Jandal? Apakah kalian membiarkanku kembali pada kekafiran? Demi Allah merusak keyakinanku ini. Gitu kan. Orang Islam semua gregetan, gimana ini? Ini orang Islam saudara kita. Nabi SAW bersabda, bersabarlah wahai Abu Jandal. Dari dalam kemah kedengaran. Hai Abu Jandal, bersabarlah. Semoga Allah memberikan kepadamu dan sahabat-sahabatmu jalan keluar dari Mekah. Ternyata ini ada rahasianya, nanti kita bahas ya. Nanti Abu Jandal ini berhasil. Dengan doa Nabi SAW, Allah memudahkan dia nanti selamat dari Mekah. Para sahabat banyak menangis waktu itu. Melihat kejadian tersebut. Karena bagaimana bisa seorang muslim minta tolong di hadapan mereka dan mereka tidak bisa membantunya. Melihat kejadian tersebut, Umar bin Khattab segera menghampiri Abu Jandal. Lalu dia ambil pedang. Umar bin Khattab ambil pedang. Kan Suhail lagi seret anaknya nih. Kata Umar, hai Abu Jandal. Dengan suara keras, didengar oleh semua orang. Sungguh darahnya orang musyrik, najis. Dan tidak ada bedanya dengan darah anjing. Lalu Umar mengarahkan pedangnya ke Abu Jandal. Kata Umar apa? Aku ingin Abu Jandal mengambil pedang itu dan membunuh ayahnya. Karena aku tidak bisa melakukannya. Aku sudah masuk dalam kesepakatan. Abu Jandal belum mengerti kesepakatan. Dia boleh melakukan. Gitu kan. Tapi rupanya Abu Jandal tidak paham itu. Abu Jandal tidak memahami apa yang Umar bin Khattab inginkan. Tapi dia cuma bilang, darah orang musyrik najis. Lebih kotor daripada darahnya anjing. Ini kata Umar bin Khattab. Gitu kan. Lalu dia arahkan pedang ke Abu Jandal supaya diambil. Tusuk nih orang. Umar waktu itu tidak bisa membunuh Suhail karena ia masuk dalam kesepakatan. Sementara Abu Jandal tidak masuk dalam kesepakatan karena belum tahu. Dan bukan masuk dalam muslimin yang sedang bersepakat. Dia orang Mekah. Setelah selesai penulisan kesepakatan, Quraisy menunggu kepulangan muslimin. Nabi SAW lalu bersabda kepada seluruh sahabat. Pulanglah. Bubar sekarang ini. Kaum muslimin waktu itu teman-teman, secara kejiwaan tertekan dengan poin-poin ini. Berat bagi mereka. Enggak boleh umrah kecuali tahun depan. Tahun depan pun cuma bisa 3 hari. Kan itu. Siapapun yang beriman dari masyarakat Mekah wajib dikembalikan. Siapapun yang keluar dari Islam, bukan cuma keluar dari Islam ya, siapapun penduduk Madinah yang datang ke Mekah bisa ditangkap, enggak boleh dikembalikan. Kan ini bahaya sekali. Dan seterusnya. Maka Umar radhiyallahu anhu segera mendatangi Nabi SAW dan berkata, wahai utusan Allah, mumpung masih belum, Suhail belum tinggalkan nih tempat. Sepakatan sudah ditulis. Bukankah anda telah menjanjikan pada kami, kalau kami akan memasuki Masjidil Haram dan tawaf di Ka'bah? Ternyata teman-teman ada satu hal di sini. Sebelum Nabi SAW mengajak sahabat umrah, beliau mengatakan, Allah telah menjamin kepadaku, kalau kita akan masuk ke Mekah, tawaf di Ka'bah. Umar bilang, bukankah anda sudah menjamin itu ya Rasulullah? Kita akan masuk ke haram dan kita akan tawaf di Ka'bah. Kata Nabi SAW, benar hai Umar. Tapi apakah aku sempat mengatakan bahwasanya itu terjadi tahun ini? Enggak. Ya. Maka Umar mengatakan, tidak wahai utusan Allah, tidak ada perkataan tahun ini. Tapi bisa saja kapan, Allahu a'lam. Tapi Allah janjikan itu. Umar masih penasaran nih. Dia masih berusaha, apa solusinya supaya rasa penasarannya dan emosinya bisa redam. Maka dia pun berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah kita benar? Bukankah orang-orang musyrik itu, Quraisy salah? Kata Nabi SAW, benar hai Umar. Umar bilang, lalu kenapa kita menghinakan diri kita, wahai utusan Allah dan agama kita? Maka, peranglah ya Rasulullah. Ngapain kita mengalah begini? 1400 orang, ada 1300 sekian, ada pedang, kita bersiap mati. Udahlah, serang aja Mekah. Lalu kata Nabi SAW, tidak hai Umar. Allah belum memerintahkannya. Dan ketahuilah, Tuhanku selalu bersamaku hai Umar. Umar radhiyallahu anhu ini masih penasaran hatinya. Dia tidak mau bantah Nabi SAW. Lalu dia datangnya Abu Bakar. Hai Abu Bakar, bukankah kita benar? Bukankah orang musyrik itu salah, sesat? Kata Abu Bakar, iya. Kata Umar, lalu kenapa kita hinakan diri kita begini dan agama kita? Perang saja. Kata Abu Bakar, kalimat yang mulia. Perhatikan teman-teman sekalian, ini kebijakan yang luar biasa. Kata beliau, wahai Umar, ini adalah utusan Allah. Hati-hati. Di mana dia meletakkan telapak kakinya, ikuti saja. Jangan pernah bantah. Karena beliau lebih faham. Jangan bantah Nabi SAW. Maka dengan perkataan tersebut, Umar mengatakan, iya, engkau telah benar. Redamlah emosinya dia. Bahwasanya ini adalah Rasulullah. Jangan sampai saya salah nih melangkah. Lihat bagaimana para sahabat teman-teman tidak berani melangkahi keputusan baginda Nabi alaihissalam. Kalau kita sekarang jangan menambah-nambah ajarannya. Gitu kan? Nabi SAW lalu kemudian membuka baju ihram beliau dan berkata, bukalah ihram kalian. Syukurlah rambut kalian. Perlu kita paham satu hal teman-teman sekalian. Dalam hukum syariat kita, kalau kita sedang umrah atau haji, kemudian kita terhadang di tengah jalan, sudah terlanjur lewat mikot, tempat niat, dan sebelum masuk Mekah ada halangan. Halangannya macam-macam. Mungkin peperangan, kayak kasus Nabi SAW ini ya. Atau mungkin ada orang yang sakit, stroke, tidak bisa lagi bergerak. Dia harus dipulangkan ke sini. Tapi sudah terlanjur ihram. Maka ini hukumnya, mereka tahallul. Cukur rambut. Dan lebih baik lagi kalau dilengkapkan dengan berkurban. Subhanallah waktu itu, ternyata bukan cuma Umar bin Khattab yang merasa terganggu dengan kesepakatan ini. Belum lagi melihat perilakunya Abu Jandal yang diseret-seret oleh Suhail. Belum lagi kasarnya Suhail pada saat menulis kesepakatan dan maslahat lebih banyak secara tertulis untuk orang-orang kafir ini. Gitu kan. Maka tidak ada sahabat satupun teman-teman yang berdiri waktu itu. Nabi sudah bilang, buka ihram kalian, cukur rambut kalian. Tidak ada yang berdiri. Sahabat ini bukan membangkang. Tapi mereka masih berharap siapa tahu ada wahyu suruh perang. Gitu. Kira-kira kalau antum waktu itu di posisi sahabat, lebih enak pulang atau mau perang? Jujur. Benar. Sekarang aja sholat subuh di masjid masih tidak mau. Hujan sedikit masih manja sekali mau di rumah. Gimana caranya? Yang jelas teman-teman sekalian, Nabi SAW waktu itu perintahkan yang kedua kali. Buka baju ihram kalian. Cukur rambut kalian. Kita balik ke Madinah. Sahabat masih pada diam. Kan itu. Semua pada duduk. Waktu itu termasuk Abu Bakar pun duduk. Bukan niatnya membangkang ya. Mereka mau bilang, ya Rasulullah, siapa tuh ada wahyu lagi. Gitu. Tapi tidak berani mengucapkan. Diam. Waktu itu yang kebetulan safar bersama Nabi SAW, istri beliau yang mulia adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah termasuk orang yang bijaksana. Bahkan lebih tua dari Nabi alaihissalam. Gitu kan. Nabi SAW masuk dalam kemah dalam kondisi wajah beliau memerah dan beliau keringat dingin. Kata Ummu Salamah, kenapa wahai utusan Allah? Kata Nabi SAW, saya khawatir azabnya Allah turun. Saya sudah perintahkan apa yang Allah perintahkan. Mereka harus buka baju ihram, mereka harus cukur tahallul dan mereka harus pulang ke Madinah. Tapi mereka masih duduk. Lalu apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, mau saya berikan saran? Kata Nabi SAW, silahkan. Kata Ummu Salamah, tidakkah anda memulai dulu ya Rasulullah? Coba anda di depan mereka, buka ihram, pakai baju biasa anda, cukur di depan mereka. Kata Nabi SAW, ide yang bagus. Lalu pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW buka baju ihram, pakai baju biasa, keluar dari kemah, sahabat lihat, sudah pakai baju biasa Nabi SAW. Sudah buka ihram. Duduk, panggil tukang cukurnya. Cukur rambut. Dalam riwayat lain dikatakan, Nabi SAW menggunakan baju ihramnya, kemudian keluar, lalu memanggil tukang cukurnya, lalu suruh mencukur rambut beliau. Digundul kepalanya. Melihat kejadian tersebut, para sahabat sudah faham. Bahwasanya sudah tidak lagi jalan. Nabi SAW sudah mencukur. Maka mereka pun karena takut sekali pada saat itu, mereka pun akhirnya berlumba-lumba untuk mencukur rambut mereka sampai banyak di antara mereka yang kepalanya luka. Jadi ini kepala luka ada ahli sejarah menanggapi. Bisa karena mereka lagi jengkel. Karena ingin berperang gitu kan. Enggak bisa tahan melihat agama Allah di perlakuan seperti ini. Atau memang karena mereka takutnya jangan sampai azab Allah turun mereka harus segera cukur. Dan makna yang kedua lebih dekat tentunya. Ya, karena mereka lebih mulia daripada apa yang dikatakan di pendapat yang pertama. Dan di sini teman-teman sekalian pelajaran juga bahwasanya bukan aib, bahkan efeknya sangat besar bila seorang pemimpin memulai satu perbuatan kalau mau mengajak massa. Beda kalau kita ajak 1-2 orang. Jadi kalau ada seseorang pemimpin mau suruh misalnya masyarakatnya bersedekah atau apa saja, maka dia lakukan duluan. Ramaikan masjid, dia harus hadir di masjid dulu. Maka orang akan contohi kan gitu. Itu efek yang besar. Daripada dia hanya menyuruh dan dia tidak hadir. Nabi SAW lalu keluar kemah dan memanggil pada satu tukang cukur dan mencukur. Dan akhirnya para sahabat saling mencukur rambut mereka. Terdapat sebagian sahabat yang tidak menggundul pada saat itu. Dan mereka ingin supaya merapikan saja. Namanya taksir. Dalam tahlul kan ada dua ya. Ada qasr. Ya. Ada memang memotong, mencukur saja, ya. Ada menggundul, gitu kan? Maka namanya muhallil. Kata Nabi SAW, rahimallahul muhallikin. Muhallikin ini nanti orang yang gundul. Karena Nabi lihat ada beberapa sahabat tidak mau gundul, gitu kan? Nabi sendiri gundul. Semoga Allah merahmati orang yang gundul. Maka para sahabat yang tidak mau gundul ini berkata, ya Rasulullah, wal muqassirin, bagaimana dengan orang yang hanya cukur saja? Hanya mengambil sebagian dari kepalanya, dari seluruh penjuru kepala. Kata Nabi SAW yang kedua, rahimallahul muhallikin. Semoga Allah merahmati. Rahmat ini karunia yang besar. Allah berikan rahmat yang luas kepada orang-orang yang gundul. Mereka tanya yang ketiga kali, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang muqassirin? Orang yang hanya merapikan kepalanya, rambutnya saja. Kata Nabi SAW, rahimallahul muhallikin. Tiga kali. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul. Mereka masih berkata yang keempatnya, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang muqassirin, orang yang hanya mencukur, kata Nabi SAW, rahimallahul muqassirin. Dan semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur saja. Dan ini teman-teman sekalian, khusus dalam hukum masalah tahallul, bagi perempuan memang sunnahnya taksir, mengambil sebagian kecil dari rambutnya. Bagi laki-laki, hukumnya dua. Yang paling afdal, ya, halq, atau mencukur gundul habis. Kalau seseorang gundul itu karena kriminal, wajar dia malu. Gitu kan? Tapi kalau pulang haji dan umrah, harusnya bangga itu. Gitu kan? Apalagi setiap hari rambut pasti ada pahalanya. Dicukur. Allah sekarang minta rambut, nanti Allah minta darah mudah ditumpahkan. Kalau baru rambut saja beratnya luar biasa untuk dicukur, bagaimana kalau Allah nanti suruh berjihad? Gitu kan? Pengorbanan harus dimulai dari hal-hal seperti ini. Allah suruh kita berkorban dengan harta. Allah nanti akan minta yang lebih besar kita bisa lakukan. Mulai dari hal yang kecil dulu. Kemudian akhirnya sahabat-sahabat ini ada yang mentaksir tapi sebagian kecil mereka dan sebagian besarnya adalah menggundul kepala mereka. Dan ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu banyak penelitian para ilmuwan teman-teman sekalian terutama bagi laki-laki ya. Jadi ada penelitian yang diadakan ternyata kulit kepala laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Kalau mereka biasa menggundul kepalanya, maka itu dipastikan rambut mereka lebih subur. Itu penelitian saja. Dan ini pendapat yang gitu. Dibedakan dengan perempuan justru dianjurkan untuk memanjangnya, memanjangkan rambut. Tentu kita memelihara rambut baik. Tapi di sini juga mencukurnya, menggundulnya dihubungkan dengan masalah ibadah. Jadi ibadah adalah haji dan umrah maksudnya, ya. Haji dan umrah. Saya tahu ada seorang teman, Dr. Muhammad Ar-Rahili, semoga Allah jaga beliau, sahabat dekat saya. Adiknya Dr. Sulaiman Rahili di Madinah. Beliau itu punya cara, karena beliau penduduk Madinah ya. Beliau biarkan rambutnya panjang. Kalau sudah panjang, umroh. Naik mobil dari Madinah ke Mekah, gundul. 2 bulan, 3 bulan gundul. Satu hal yang positif sekali gitu ya. Jadi dia tidak pernah cukur rambutnya di tukang cukur biasa, tapi dia langsung ke Mekah dan berkorban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil sekarang pelajaran dari kesepakatan Hudaybiyah, saudara kusiman. Yang pertama, dengan kesepakatan Hudaybiyah, pintu dakwah terbuka dan dakwah Islam saat disampaikan dengan tidak ada perang dan penghalang, maka semua orang bisa menerima. Jadi ternyata penghalang utama dakwah Islam adalah Quraisy waktu itu. Quraisy-nya jadi pemicu. 13 tahun di Mekah mereka menghadang Islam, kemudian waktu hijrah di Madinah pun mereka yang menjadikan perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, mereka yang jadi pemicunya semua ini, orang-orang Quraisy. Maka dengan adanya kesepakatan 10 tahun damai, tidak ada perang sama Quraisy, para sahabat dan muslimin lebih leluasa menyampaikan Islam tanpa peperangan. Dan ini ternyata Islam itu kalau didengarkan dengan cara baik, teman-teman, dengan akal yang terbuka, hati yang terbuka, maka orang jadi bisa menerima. Dan ini pelajaran yang sangat luar biasa. Yang kedua, kemenangan bagi muslimin. Karena setelah Hudaybiyah terjadi perang-perang besar dan Quraisy tidak mencampuri karena ada kesepakatan. Yang pertama adalah perang Khaybar. Khaybar nanti kita pelajari teman-teman ke depannya adalah sebuah wilayah yang dikuasai oleh orang Yahudi dan orang-orang Yahudi ini juga menjadi penyebab pemicu perang Ahzab. Kan gitu? Dan di sana tuh banyak kekayaan-kekayaan yang akan didapatkan oleh kaum muslimin, termasuk kebun-kebun kurma, termasuk terusirnya orang Yahudi dari Jazirah Arab waktu itu. Kemudian juga banyak senjata-senjata perang yang telah dibuat oleh Yahudi ditemukan oleh kaum muslimin. Nanti akan kita jelaskan di perang Khaybar masalah itu. Yang ketiga, Allah menamakan Hudaybiyah dengan kemenangan. Karena setelah 13 tahun awal dakwah di Mekah, yang masuk Islam hanya 70 orang. Hanya 70 orang. Di Hudaybiyah, jumlah muslimin setelah 6 tahun hijrah sudah mencapai 1.400 orang. Itu yang ikut di Hudaybiyah. Belum yang tinggal di Madinah. Jumlah muslimin sudah ribuan orang. Perlu kita tahu teman-teman sekalian, 2 tahun setelah kesepakatan Hudaybiyah ini terjadi pembebasan kota Mekah. Dan pasukan muslimin sudah berjumlah 10.000 orang. Jadi lihat jarak waktunya pendek sekali. Gitu kan? 6 tahun hijrah, tinggalkan Mekah, 13 tahun di Mekah cuma sekitar 153 orang yang beriman. Waktu hijrah, sudah 6 tahun, kesepakatan Hudaybiyah, jumlah muslimin sudah ribuan orang. 1.400 bersama Nabi SAW tadi, di Hudaybiyah dan masih ada di Madinah ribuan orang. 2 tahun setelah itu, terjadi pembebasan kota Mekah, nanti kita bahas setelah Khaybar insyaAllah. Di pembebasan kota Mekah, pasukan muslim sudah 10.000 orang. Itu baru pasukan, belum yang penduduk kota Madinah yang pada saat itu lebih banyak jumlahnya, gitu kan? Jadi sudah puluhan ribu orang pada saat itu. Penutup dalam kisah Hudaybiyah teman-teman, kita akan sebutkan kisah Abu Bashir. Abu Bashir. Abu Bashir ini kita dengarkan kisahnya. Kisah yang cukup unik dan sangat berhubungan dengan masalah Hudaybiyah. Setelah kepulangan Nabi SAW ke Madinah, sebelum pulang ada satu hal dulu, mukjizat Nabi SAW juga terjadi. Disebutkan dalam riwayat Bukhari. Waktu mereka mau pulang ke Madinah, ternyata sahabat kehabisan air. Karena sudah berhari-hari di situ. Dan sumur yang tadi ditancapkan anak panah di awal tiba di Hudaybiyah, itu airnya sudah kering kembali. Maka para sahabat mengatakan, kami pun, waktu itu kalau salah meriwayatkan riwayat hadis adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kami pun membawakan air, wadah air kepada Nabi SAW waktu beliau mau berwudu. Jadi mau dijamak sholat duhur asar, kemudian pulang ke Madinah. Gitu kan? Kami bawakan wadah air tersebut dan kami mengurumuni Nabi SAW. 1.000 lebih orang ini semua mengurumuni Nabi SAW. Nabi heran, Nabi mengatakan, kenapa kalian mengurumuni saya seperti ini? Kata para sahabat, kata Anas bin Malik dan para sahabat yang ini, ya Rasulullah, kami tidak punya air lagi. Kecuali yang di ember Anda itu, di wadah Anda. Kalau Anda selesai, kami akan memperebutkan air itu. Enggak ada air lagi untuk minum, enggak ada untuk wudu, enggak ada semuanya. Maka kata para sahabat termasuk Anas bin Malik, kami menyaksikan Nabi alaihi salatu wassalam meletakkan telapak tangan kanannya yang mulia ke dalam air tersebut dan kami menyaksikan air keluar dari jari-jari beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang penyair mengatakan, wahai nabinya Allah, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nuh alaihissalam bisa dengan doanya, maka Allah mengeluarkan air dari bumi dan langit, maka Anda dengan telapak tangan Anda, Anda bisa mengeluarkan air. Dari tangan air Nabi, dari tangannya keluar air. Dan semua sahabat pada saat itu, mereka memerlukan kendi-kendi air mereka, mereka beruduk semua 1300 sekian orang, dari tangan Nabi air masih mengalir, sampai Nabi SAW mengangkat telapak tangannya, AS. Dan ini sebuah mujizat yang luar biasa. Sekarang kita masuk ke kisah tadi Abu Bashir. Itu tadi riwayat yang saya lupa sampaikan, Alhamdulillah teringat. Setelah kepulangan Nabi SAW ke Madinah, keluarlah dari Mekah seorang Muslim yang bernama Abu Bashir, hijrah ke Madinah. Dan ia dikejar oleh dua orang dari musyrik Mekah. Sampai Abu Bashir tiba di Madinah dan masuk ke dalam masjid Nabi SAW. Lalu dia berkata, aku datang hijrah kepada Anda, wahai utusan Allah, kata Abu Bashir. Tiba-tiba saja, baru berapa langkah masuk, rupanya dua orang musyrik Mekah yang mengejar ini masuk ke dalam masjid. Lalu berkata, wahai Muhammad, kesepakatan antara kita. Jelas kalau orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Kata Nabi SAW, benar, bawalah dia. Nabi bilang kepada orang Quraisy, bawa Abu Bashir ini. Abu Bashir lalu berkata, bagaimana kalian membiarkanku setelah aku menempuh jarak begini jauh, gitu kan, untuk hijrah, menyelamatkan agamaku. Nabi SAW bersabda padanya, sabarlah wahai Abu Bashir, semoga Allah memberimu dan sahabat-sahabatmu jalan keluar. Jadi doa ini mirip dengan doanya tadi untuk Abu Jandal. Ya. Di perjalanan sekitar Bir Ali, waktu mau dibawa kembali ke Madinah, di tempat mikot niatnya orang Madinah untuk umrah haji, waktu lagi istirahat, rupanya Abu Bashir berhasil lepas dari ikatan dan mengambil pedang salah satu dari orang Quraisy tersebut, lalu membunuh salah seorang dari mereka, dan yang satu lagi melarikan diri. Dan uniknya, orang musyrik yang lari ini lari menuju ke Madinah. Gitu kan? Bukan lari ke arah Mekah, lari ke Madinah. Masuk ke masjid Nabi SAW. Tadinya Abu Bashir yang dikejar, sekarang Abu Bashir yang mengejar dia. Gitu kan? Karena ketakutan, si musyrik berkata, wahai Muhammad, tolonglah. Gitu. Aku akan dibunuh oleh orang ini. Gitu. Ya. Dan pada saat itu dalam riwayat dikatakan orang ini dalam kondisi berkeringat, debu, ketakutan. Karena Abu Bashir memang niat membunuh. Gitu kan. Maka orang itu, pada saat Nabi SAW mengatakan, ada apa denganmu? Dia mengatakan, temanku telah dibunuh oleh orang ini, maksudnya Abu Bashir. Dan aku juga akan dibunuh sebentar lagi. Maka tiba-tiba Abu Bashir masuk ke masjid dan mengejar sambil mengatakan, wahai utusan Allah, Anda telah memenuhi kesepakatan dengan menyerahkan aku pada mereka. Sudah selesai tugas Anda. Kan tadi Anda bilang, bawa dia. Sudah selesai. Anda dalam kesepakatan. Dan Anda sekarang sudah tidak bertanggung jawab. Saya lepas sendiri nih. Tanggung jawab saya. Gitu kan. Kata Nabi SAW, Abu Bashir benar. Sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Tadi dia tiba di Madinah, kesepakatan dipulangkan. Itu poinnya. Sekarang dia sudah dibawa pulang, terus lepas. Itu urusan kalian. Gitu kan. Terserah. Gitu kan. Maka orang musyrik itu mengatakan, wahai Muhammad, kesepakatan kita. Kata Nabi SAW, aku sudah menyerahkan pada kalian. Tapi kalian yang telah melepaskannya, maka salah sendiri. Gitu kan. Abu Bashir lalu berkata, wahai utusan Allah, izinkan aku tinggal di Madinah. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Karena itu akan melanggar kesepakatan. Gitu kan. Abu Bashir berkata, kalau begitu wahai utusan Allah, izinkan aku tinggal di mana saja aku mau. Asal jangan kembali ke Mekah. Kata Nabi SAW, silahkan saja. Karena engkau tidak masuk dalam kesepakatan kalau begitu. Karena kesepakatannya orang Mekah ke Madinah. Titik. Harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau kau lari dari Mekah ke kota lain, ke kampung lain, ke padang pasir, terserah. Tidak ada masalah. Gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan silakan. Abu Bashir pun lalu membawa pedangnya dan menuju keluar dari Madinah. Dia tidak membunuh orang itu. Lalu Nabi SAW mengizinkan si orang Quraisy itu untuk pergi. Namun saat di jalan, Nabi SAW sempat mengucapkan kalimat. Waktu Abu Bashir lagi jalan, Nabi bilang, orang ini pandai dan tepat. Andai saja ia bersama dengan beberapa orang yang membantunya, niscaya ia akan menyebabkan peperangan terjadi. Nabi bilang begitu kepada para sahabat. Bukan bicara sama Abu Bashir. Artinya, kalau dia jadi penyebab peperangan nanti dengan Quraisy, Bukan kita mengkhianati kesepakatan. Ternyata ini isyarat dari Nabi ya. Kalau peperangan bisa saja terjadi. Rupanya Abu Bashir dengar itu. Ada sahabat yang sampaikan. Nabi bilang begini loh. Abu Bashir bilang baiklah kalau begitu. Abu Bashir lalu menuju ke sebuah wilayah teman-teman. Bukan ke Mekah tapi wilayah namanya Ish. Ish ini wilayah yang rimbun dan sering dilewati oleh kafirah Quraisy. Jadi antara Mekah, Madinah, negeri Syam. Di antaranya itu ada satu wilayah di daerah timurnya, baratnya Madinah itu ada namanya Ish, daerah Ish. Ini daerah yang rimbun sekali banyak, tapi tidak ada pemiliknya ya. Banyak pohon-pohon, tidak ada pemiliknya. Dan kafilah Quraisy suka lewat di situ sambil mereka istirahat di bawah pohon. Rupanya Abu Bashir pergi ke situ. Setiap kali lewat kafirah Quraisy, satu orang ini dia serang. Diserang kafirah Quraisy oleh Abu Bashir. Satu orang diserang sama dia, dilemparin anak panah, dilemparin batu, diserang, terus lari lagi, gitu kan? Seperti itulah. Muslimin di Mekah pada saat mendengar, jadi orang-orang kafilah ini coba menyerang, Abu Bashir lari. Maka mereka daripada buang waktu dan takut Abu Bashir bukan sendirian, maka mereka kembali ke Mekah. Lalu mereka ceritain di Mekah. Ada satu orang tuh Abu Bashir yang lari dari Mekah begini dan begitu. Rupanya di Mekah itu banyak orang-orang seperti Abu Bashir. Umat Islam yang mau keluar tapi gak tahu mau kemana. Karena kalau ke Madinah gak boleh. Mereka dengar rupanya Abu Bashir punya wilayah yang bagus nih. Subur. Maka pada lari semua ke sana. Termasuk Abu Jandal tadi. Lari ke wilayah itu. Abu Jandal segera menyusul pada saat itu lari berhasil. Maka dia sekarang Abu Jandal berdua sama Abu Bashir. Dua-duanya lakukan hal yang sama. Setiap kafilah Quraisy lewat diserang, lari lagi. Kadang-kadang mereka berhasil mengambil beberapa hal, barang lalu mereka lari. Orang Quraisy merasa terganggu nih. Rupanya perbuatan dua orang ini makin tersebar di Mekah. Akhirnya satu persatu penduduk Mekah lari yang beriman sampai jumlahnya 70 orang. Berkumpul di situ, di daerah Ish gitu. Quraisy sekarang sudah mulai terganggu. Waktu dulu cuma satu orang, dua orang. Paling-paling orang yang diambil satu ekor kambing, mungkin apa. Ini 70 orang bisa. Kafilah biasanya teman-teman, kalau 5 ekor unta, 10, 20, biasa cuma dijaga dengan 20 pasukan. Ini 70 orang, bisa merebut satu kafilah nih. Gitu kan? Maka lewat satu kafilah Quraisy berhasil mereka serang, direbut. Orang-orang Quraisy pada dibunuhin. Gitu. Maka Quraisy menyuruh surat kepada Nabi SAW mengatakan, bagaimana dengan kesepakatan hai Muhammad? Kata Nabi SAW, aku tetap pada kesepakatan. Quraisy berkata, lalu bagaimana dengan Abu Bashir dan teman-temannya? Kata Nabi SAW, aku tidak ada urusan sama mereka. Saya tidak pernah utus pasukan dari Madinah, saya enggak pernah suruh mereka, ya, mereka sendiri yang buat. Maka kata Quraisy, kalau begitu kami akan memerangi Abu Bashir. Ya, berarti kau tidak ikut campur, hai Muhammad? Kata Nabi SAW, iya, saya tidak ikut campur. Silakan, mau perang sama Abu Bashir, silakan. Nabi SAW sudah tahu, kalau muslimin mati, mati syahid. Gitu kan? Dibiarin saja. Quraisy mengutus pasukan khusus ke negeri ke wilayah Ish tadi itu untuk menyerang Abu Bashir dan Abu Jandal dan teman-temannya ini. Pada saat pasukan Quraisy tiba di sana, rupanya Abu Bashir sama teman-temannya tahu nih, mereka tidak mau sama sekali menghadapi pasukan Quraisy karena pasukan besar. Kalau tidak salah diutus sekitar 1.500 orang, besar. Mereka cuma 70. Maka mereka naik di atas gunung, biarin aja di situ berhari-hari, gitu kan? Akhirnya pasukan Quraisy jenuh juga ini. Mana nih orang-orang enggak muncul? Mau dicari-cari mana? Padang pasir luas, gunung banyak. Mereka sudah kuasai wilayah itu. Akhirnya pasukan Quraisy balik ke Mekah. Lama-kelamaan teman-teman sekalian, rupanya ada juga beberapa orang-orang Arab, selain dari Mekah, suku-suku Arab, yang masuk seperti dari suku Huzail tadi kan, sekutu Nabi SAW ya. Mereka bukan dari orang-orang Madinah. Mereka juga mau beriman. Mau juga bergabung, pengen jihad. Sudah pernah dengar ada perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, bagaimana ada orang yang mati syahid, fadilahnya, keutamaannya. Jadi mereka juga mau berperang, tapi Madinah lagi ada kesepakatan damai sama Mekah, enggak ada perang. Pintu jihad terbuka di Abu Bashir nih. Maka pada lari ke sana, terkumpul sampai 300 orang. Tadi 70, sekarang jadi 300. 300 sudah pasukan ini kan gitu. Dengan 300 personil, maka sudah seperti pasukan perang dan kafirah Quraisy betul-betul terganggu. Abu Bashir radhiyallahu anhu makin melebarkan serangannya sampai berani menyerang kafilah-kafilah membawa makanan ke Mekah. Jadi pasukan yang 300 ini bukan hanya sekedar di Isyad ya, kafilah lewat, tapi mulai menyerang menuju ke wilayah Mekah. Dia tidak masuk ke Mekah. Tapi wilayah-wilayah yang dekat Mekah, kalau ada orang yang bawa dari negeri Syam makanan, ditangkapin sama Abu Bashir. Gitu kan. Diganggu Quraisy ini. Quraisy berusaha menyelesaikan masalah Abu Bashir, tapi tidak bisa. Akhirnya, Quraisy mengutus Abu Sufyan ke Madinah. Lalu berkata, wahai Muhammad, aku menuntutmu pada hak rahim di antara kita. Dan kami menarik khusus syarat yang keluar dari Mekah dikembalikan ke Mekah lagi. Ambil aja kembali itu. Kami sudah tidak memerlukannya lagi. Ambil saja mereka itu, Abu Bashir dan grupnya semua. Dan tinggalkan di Madinah bersamamu. Agar kafilah-kafilah kami tidak terganggu. Maka Nabi SAW menerima kesepakatan. Berarti poin itu dihapus ya? Hapus. Panggil Abu Bashir, panggil datang ke Madinah. Maka mereka pun akhirnya masuk ke Madinah. Dan dengan ini tentu saja pasukan Quraisy aman. Kafilah Quraisy jadi aman. Abu Bashir tidak ganggu lagi. Tapi Abu Bashir sama teman-temannya berhasil tinggal di Madinah. Akhirnya mereka tinggal di Madinah. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW memanggil Umar seraya bersabda, engkau telah berkata, hai Umar, di Hudaybiyah itu penghinaan terhadap agama kita. Lihat apa yang terjadi. Ternyata tidak kan? Kita tidak terhina. Bahkan sekarang Quraisy mengutus pimpinannya, memohon kepadaku dan kepada kita semua untuk memasukkan muslimin. Jadi bukan cuma Abu Bashir dengan grupnya ya. Siapa saja mulai sekarang penduduk Mekah yang beriman ke Madinah, tidak usah dikembalikan ke Mekah. Itu berarti kemenangan buat agamanya Allah. Kata Umar, benar wahai utusan Allah. Sungguh aku mengakui kalau pendapat Anda jauh lebih berkah dari pendapatku. Dan Nabi SAW pada saat itu akhirnya memberikan ucapan selamat kepada Abu Bashir karena berhasil lolos. Dan di sisi lain juga pada saat itu teman-teman sekalian keluar sebuah hukum. Ya, kalau bolehnya seseorang muslim, bukan berkhianat ya, tapi mengatur tanda kutip tipu daya dalam peperangan. Makanya dalam sebuah atsar disebutkan harbu khida. Peperangan itu sebenarnya tipu daya. Bagaimana orang mengatur itu. Kan gitu. Nabi SAW tidak mengkhianati, tapi juga tidak mau membiarkan. Karena kalau Nabi bilang, Abu Bashir harus kau kembali ke Mekah. Semua orang muslim tidak boleh kembali ke Madinah dan harus kembali ke Mekah misalnya. Maka umat Islam akan disiksa di Mekah. Tapi dengan cara seperti ini maka tidak ada masalah. Dan ini bukan sebenarnya masuk dalam pengkhianatan. Tetapi tipu peperangan yang mesti atau dibilang dibolehkan dalam Islam. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kita tutup dengan mentadaburi surah Al-Fath. Surah Al-Fath. Sebenarnya surah Al-Fath ini sangat berhubungan sekali dengan kesepakatan Hudaybiyah, pembebasan kota Mekah, dan perang Khaybar. Ini bisa kita bahas sekarang, kita bisa bahas juga nanti di perang Khaybar, kita juga bahas di pembebasan kota Mekah. Tapi untuk melengkapkan bahasan kita dan kemungkinan besar ya, saya bahasakan dari sekarang, akan ada pengulangan pembahasan tentang surah Al-Fath ini, karena sangat berhubungan dengan tiga kejadian tadi. Surah Al-Fath, surah nomor 48, terdiri dari 29 ayat turun. Dan kita akan baca 29 ayat itu sebagai penutupan pertemuan kita pada malam ini. Ayat pertamanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, hai Muhammad. Menurut para pendapat ahli tafsir, yang dimaksud dengan kemenangan ialah kemenangan penaklukan kota Mekah. Dan ada pula yang mengatakan penaklukan negeri Rum. Dan ada pula yang mengatakan perdamaian Hudaybiyah. Tetapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan, pendapat yang mayoritas jumhur mengatakan inilah perdamaian Hudaybiyah. Kenapa teman-teman sekalian? Kita akan lihat nanti setelah kesepakatan Hudaybiyah, pasukan Nabi SAW, pasukan muslimin leluasa sekali untuk mengekspansi Islam. Karena Quraisy sudah tidak ikut campur lagi. Jadi nanti beliau menyerang Khaybar berhasil. Ya. Menyelesaikan masalah-masalah dengan suku-suku Arab. Bahkan sebelum pembebasan kota Mekah, Nabi SAW nanti akan membersihkan seluruh suku yang ada di perjalanan antara Mekah, antara Madinah sama Mekah. Supaya nanti mereka tidak menghalangi pasukan muslimin pada saat menaklukkan kota Mekah. Berarti ini kemenangan sebenarnya. Kemudian ayat yang kedua, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu ke jalan yang lurus. Ya. Kemudian ayat yang ketiga, wa yansurakallahu nasran aziza, dan sungguh Allah pasti akan menolong dengan pertolongan yang sangat kuat dan banyak untuk Muhammad. Setelah hari ini, udah enggak ada lagi yang menyusahkan Madinah. Mulai hari itu, enggak ada lagi yang bisa menyerang Madinah. Ayat yang keempatnya, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin pada saat kesepakatan Hudaybiyah, ya, supaya keimanan mereka bertambah di atas keimanan mereka yang sudah ada, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat kelima, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa yukaffir anhum sayiatihim wa kana dhalika indallahi fawzan 'azima. Supaya dia Allah memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka, dan supaya dia Allah membersihkan kesalahan-kesalahan mereka, dan demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Artinya, cobaan dalam kesepakatan Hudaybiyah ini, umat muslim mungkin pegel, merasa sakit hati, kenapa kok agama Allah bukan sama Allah dan Rasulnya, tapi sakit hati kepada orang-orang kafir ini, kok bisa mereka buat seperti ini? Tapi Allah mengatakan justru itu untuk membersihkan dosa-dosa mereka, dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga gara-gara itu, karena ada kesepakatan Ridwan tadi, bayat Ridwan. Kemudian ayat ke-6, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billah. Adh-dhannina billahi dhanna sau' 'alaihim da'iratu sau' wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Dan supaya dia Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Karena kan orang-orang munafik sempat berkata di Madinah, ngapain Muhammad mau pergi ke Mekah nih? Untuk apa? Quraisy lagi akan membantai kita dan seterusnya, gitu kan? Maka Allah menyakitkan hati-hati orang-orang munafik itu, diazab oleh Allah. Dan orang-orang musyrik ini Mekah pasti akan kena hukuman nantinya. Mekah akan dibebaskan. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahannam, dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 7-nya. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Artinya tidak usah khawatir. Mau kesepakatan poin itu kesannya mendukung mereka, tetap kalian akan menang. Ayat ke-8, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus kau hai Muhammad sebagai saksi terhadap manusia, pembawa berita gembira. Berita gembira maksudnya adalah untuk orang-orang beriman, orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang haji, orang yang jihad, dapat pahala-pahala, dan juga pemberi peringatan kepada orang kafir dan orang fasik yang mereka-mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka ada peringatan, ancaman buat mereka. Ayat 9, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Supaya kalian semua beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan menguatkan agamanya, membesarkannya, bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Ayat 10, innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'unallaha yadullahi fawka aidihim. فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka berjanji setia waktu di bawah pohon bayat Ridwan, itu sesungguhnya mereka sedang berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa, maksudnya Allah menerima perjanjian itu. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Yang dimaksud di sini dengan tangan Allah di atas tangan mereka, ulama tafsir mengatakan, orang yang berjanji setia biasanya berjabat tangan. Caranya berjanji setia dengan Rasul ialah meletakkan tangan Rasul di atas tangan orang yang berjanji itu. Jadi misalnya diletakkan tangannya, lalu diangkat tangan Nabi SAW taruh di atasnya. Atau mereka bersalaman. Jadi maksud tangan Allah di atas tangan mereka ialah menyatakan bahwa berjanji dengan Rasulullah SAW sama dengan berjanji dengan Allah. Jadi seakan-akan Allah di atas tangan orang-orang yang berjanji itu. Hendaklah diperhatikan bahwa Allah Maha Suci dari segala sifat-sifat yang menyerupai makhluknya. Dan di sini juga kata ulama, tentu tidak bisa kita bayangkan, oh tangan Allah di atas tangan seperti tangan manusia, bukan itu. Tapi tetap kita harus meyakini Allah SWT telah mengatakan Allah punya tangan, ya Allah punya tangan. Tapi tidak ada tamsil, tidak ada penyerupaan dengan makhluknya. Ayat 11-nya, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syagalatna amwaluna wa ahluna faghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a bal kanallahu bima ta'maluna khabira. Orang-orang Badui yang tertinggal tidak ikut dalam kesepakatan Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagi kalian semua atau dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Khusus ayat 11 ini teman-teman, sebenarnya ada hubungannya dengan waktu Nabi SAW pulang ke Madinah. Beliau sempat berkata, bersiap-siaplah, kita akan menyerang Khaybar. Kita bahas pertemuan akan datang insyaAllah perang Khaybar. Dan Allah telah menjanjikan aku akan menaklukkan Khaybar. Serta semua Khaybar menjadi harta rampasan muslimin. Lalu kata Nabi SAW apa? Dan yang ikut dalam pasukan Khaybar hanya yang ikut di sepakatan Hudaybiyah. Yang lain tidak boleh ikut nih. Tidak ada pasukan baru. Itu saja. Kecuali si Ja'ad ibn Qais tadi, orang munafik, yang beri kesepakatan setia di bawah pohon, mereka boleh ikut. Maka ternyata orang-orang pada saat itu dengar, Rasulullah SAW sudah janjikan, Khaybar pasti ditembus, seluruhnya jadi harta rampasan perang, dibagi ke 1.300 orang, ini satu negeri yang besar, ribuan hektar, ratusan hektar kebun kurma, waktu itu besar sekali. Benteng-benteng mereka masih ada sampai sekarang, sisa-sisa puingnya gitu, orang-orang Yahudin. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, izinkan kami ikut berjihad. Gitu kan? Karena kami waktu tidak ikut di Hudaybiyah itu terhalang oleh harta dan keluarga kami. Artinya kami mau kerja untuk memberikan makan keluarga kami, dan kami juga kesian dengan keluarga kami kalau kami tinggalkan. Izinkan kami sekarang ikut. Apa kata Nabi SAW? Baiklah, tapi dengan syarat. Pada saat Khaybar tembus, enggak ada harta rampasan perang buat kalian. Itu syaratnya. Apa yang terjadi? Enggak ada yang mau ikut. Atau tujuannya mau apa? Dapat harta rampasan perang. Nanti dibahas di perang Khaybar itu. Ayat ke-12. Bal zanantum allan yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa zanantum dhannas sawi wa kuntum qauman bura. Tapi kalian menyangka bahwa rasul dan orang-orang mukmin tidak mungkin sekali-kali mereka akan kembali pada keluarga mereka selama-lamanya. Jadi orang-orang munafik, orang musyrik ini, atau orang-orang yang di Madinah yang tidak ikut, mereka pikir, orang-orang munafik ini, Nabi tidak akan kembali, pasti dibantai oleh Quraisy. Dan syaitan telah menjadikan kalian memandang baik dalam hati kalian prasangka itu. Dan kalian telah menyangka dengan prasangka buruk, yang kalian menjadi kaum yang binasa karena itu. Ayat 13-nya, وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, masih ragu-ragu saja, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang kafir neraka yang menyala-nyala. Artinya di sini teman-teman, Allah seakan-akan mengingatkan kepada sahabat waktu itu Ridwanullahi alaihim, jangan pernah menunda-nunda seluruh amal baik, bergabung dengan pasukan, dengan kaum muslimin. Perintah sudah jelas dari Allah, dari Rasulnya, maka harusnya segera dilakukan. Karena hanya tidak ikut pada saat itu, walaupun Nabi SAW tidak wajibkan, suruh kasih pilihan. Karena mereka tidak ikut, maka mereka tidak dapat jaminan surga. Yang ikut baiat, maka dapat jaminan surga. Ayat ke-14. Walillahi mulkus samawati wal ard, yakfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia memberikan ampun kepada siapa yang dia kehendaki. Dan mengazab siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat 15. Sayaqulul mukhallafuna idhan talaktum ila maghanima litakhuduha dharuna nattabi'kum. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Kullan tattabi'una kathalikum qala Allahu min qabl. فَسَيَكُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْكَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Ini kembali ke orang-orang badui dari kaum munafikin. Mereka bilang lagi, orang-orang badui yang tertinggal tidak ikut di Hudaybiyah, mereka mau ikut di perang setelahnya, Khaybar. Maka mereka berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkan kami yang mengikuti kalian. Mereka hendak merubah janji Allah. Artinya orang munafik tidak akan ikut. Mereka pikir mereka akan dapat. Kamu sekali-kali tidak boleh. Katakan hai Muhammad kepada mereka, kalian tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah Allah telah menetapkan sebelumnya hukum ini. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kalian dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak ingin melainkan sedikit sekali. Maka mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Mereka tidak mengerti. Ayat 16-nya. Kullil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana fa in tatawallaw kama tawallaitum min qabl yu'adzibkum 'adaban 'alima. Katakanlah kepada orang badui-badui itu yang tadinya mengatakan mau ikut jihad gitu kan, kamu bisa diajak untuk berperang ya, dan akan menghadapi kaum yang berat. Orang-orang Yahudi punya senjata. Kami atau kamu akan memerangi. Ya. Kalian akan memerangi mereka atau mereka akan menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan ini, tapi tanpa ghanimah, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian pahala yang baik. Dan jika kalian berpaling, maka sebagaimana kalian berpaling sebelumnya, di Hudaybiyah kalian tidak mau ikut, maka dia Allah akan mengazab kalian dengan azab yang pedih. Ayat 17. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa man yatawalla yu'adzibhu 'adaban 'alima. Tidak ada dosa atas orang yang buta. Jadi orang yang buta tidak bisa ikut perang tapi hatinya ingin perang, tidak ada masalah, punya uzur karena tidak bisa lihat musuh. Dan atas orang yang pincang atau kakinya tidak ada, enggak bisa jalan, atau atas orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih. Ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtas syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa 'athabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin yang ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu menurunkan ketenangan atas mereka. Dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Maksudnya pembebasan Khaybar dan juga menangnya membebaskan Mekah. Nanti kita bahas itu. Ayat 19. Wa maghanima kathiratan ya'khudhunaha wa kana Allahu azizan hakima. Serta mereka pasti akan mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini kepastian dari Allah karo Khaybar akan ditembus dan mereka akan dapat harta rampasan perang. Nanti kan kita lihat banyak sekali harta rampasan perang didapatkan di Khaybar. Ayat 20. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum sirata mustaqima. Allah menjanjikan kepada kalian semua harta rampasan yang banyak. Setelah Hudaybiyah ini, tidak usah khawatir. Akan menang, akan banyak harta rampasan perang, akan Islam akan tersebar. Allah menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang banyak yang dapat kalian ambil. Maka disegerahkanlah harta rampasan itu kepada kalian, maksudnya Khaybar. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakan kalian. Agar kalian mensyukurinya. Dan hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin. Dan agar dia menunjuki kalian kepada jalan yang lurus. Ayat ini nanti menjelaskan masalah perang Khaybar ya. Karena ternyata orang-orang Yahudi pada saat diserang sedikit sekali mereka yang berani melawan. Yang lainnya semua mengalah, menyerah dan akan diusir dari jazirah Arab. Ayat 21. Wa ukhra lam takdiru alaiha qad ahatallahu biha. wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain selain Khaybar, negeri-negeri yang kalian belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya. Maksudnya adalah kota Taif, ada makna lain adalah wilayah-wilayah Rum, Romawi yang belum ditembus di zaman Nabi SAW. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 22. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallaul adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Dan sekiranya orang-orang kafir Mekah itu memerangi kalian, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tidak memperoleh pelindung dan tidak pula punya penolong. Kalau waktu di Mekah, di kesepakatan Hudaybiyah, mereka coba-coba serang kalian, pasti mereka kalah, kata Allah. Tapi Allah memang larang untuk berperang pada saat itu. Dan ada alasan, teman-teman sekalian. Ada alasan, nanti sebentar lagi disebutkan, kenapa Allah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW untuk tidak menyerang Mekah. Seperti permintaan Umar bin Khattab. Ada alasannya. Ini alasan yang luar biasa. Ini berarti menandakan keterbatasan ilmu kita sebagai manusia dan Allah Maha mengetahui. Jangan pernah mendikte Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan nanti ayatnya. Ayat 23, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Suatu ketetapan yang telah berlaku sejak dulu hukum Allah, maka sekali-kali tidak akan berubah ketetapan itu. Artinya siapa yang kafir akan tersiksa, sesat, siapa yang beriman akan selamat. Ayat 24 ini menjelaskan dari kasusnya. Kenapa Allah tidak suruh perintahkan Nabi SAW menyerang Mekah saja? Seperti Umar bilang, udah perang, Allah berikan kemenangan. Kenapa enggak diribut Mekah pada saat itu? Perhatikan Allah ceritakan. Wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata min ba'di an adfarakum 'alaihim wa kana Allah bima ta'maluna basira. Dialah Allah yang telah menahan tangan mereka, orang-orang Quraisy, dari memerangi kalian dan menahan tangan-tangan kalian untuk memerangi mereka. Allah turunkan hukum. Di tengah kota Mekah, sesudah Allah memenangkan kalian atas mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Lalu kemudian teman-teman sekalian, Allah berfirman di ayat 25-nya, Humul ladhina kafaru wasaddukum anil masjidil harami wal hadya ma'kufa. والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Ini alasannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang kafir Mekah. Jadi tadi ayat 24 menjelaskan Allah bilang, Allah yang membuat tidak terjadi penyerangan di antara kalian. Ayat 25 Allah bilang, mereka orang-orang kafir yang menghalangi kalian masuk ke Masjid Haram itu, dan menghalangi hadyu, hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya, dan kalau tidaklah karena, ini alasannya kenapa Allah tidak izinkan Nabi SAW dan Muslim ini menyerang Mekah. Ternyata di dalam Mekah teman-teman ada orang-orang beriman, tapi sembunyikan Islamnya. Kalau pasukan muslimin masuk pada saat itu, maka bisa saja mereka membantai, tapi mereka atau membunuh, mereka tidak tahu kalau itu adalah muslim. Allah bilang, dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukminah yang tidak kalian ketahui di dalam Mekah, bahwa kalian akan membunuh mereka, karena tidak tahu. Kalian pikir itu adalah orang kafir, kalau nyerang Mekah, gitu kan. Akan membunuh mereka yang menyebabkan kalian akan ditimpa kesusahan. Maksudnya sedih, menyesal. Kenapa bunuh sama muslim? Tanpa pengetahuan, tentulah Allah tidak akan menahan tangan kalian untuk memerangi mereka. Jadi ternyata alasan yang Allah lebih tahu teman-teman. Kenapa Nabi SAW untanya tadi duduk, gak mau masuk ke wilayah haram. Kenapa tadi sudah dikesannya kayak umat Islam dirugikan. Allah masih menahan pasukan muslimin untuk menang. Padahal Allah bisa berikan kemenangan. Karena di dalam Mekah justru ada kaum muslimin yang menyembunyikan keislamannya. Lalu kata Allah, supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur antara muslim sama kafir di Mekah, tentulah kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Jadi ternyata ayat 25 ini teman-teman menjelaskan, kalaupun ada satu wilayah yang itu mayoritas kafir, perbuatannya sudah tidak baik, selama ada orang Islam di situ, Allah masih amankan dari azab. Ini salah satu mana? Apalagi orang Islam ahli ibadah. Allah SWT masih menahan azabnya justru karena keberadaan mereka. Ayat 26. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, tadi Suhail bin Amr, hapus Rasulullah, hapus begini, tulis nama, tulis kesepakatan yang ngawur nih, kesombongan jahiliyah kata Allah. Lalu Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati Rasulnya. Tadi Nabi kan, hapus hai Ali, hapus hai Ali. Allah SWT tanamkan dalam masalah itu. Dan kepada orang-orang mukmin juga sahabat hanya bisa menerima. Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat tauhid. Ikutlah patuh kepada Allah. Dan adalah mereka berhak dengan kalimat tauhid itu dan patut memilikinya. Dan Allah maha mengetahui segala hakikatnya. Allah menyuruh para sahabat untuk mengikuti perintah Allah. Walaupun itu pahit bagi mereka. Ayat 27. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. Kan tadi Umar sempat bilang kan, ya Rasulullah, Anda kan tadi janjikan kami waktu sebelum ke Mekah ini, sebelum Hudaybiyah ini, Anda janjikan kami masuk ke Masjid Haram, Anda janjikan kami tawaf. Allah pastikan, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenar-benarnya bahwa sungguhnya kalian semua pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya. Sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Kata ulama hadis tafsir, selang beberapa lama sebelum terjadi perdamaian Hudaybiyah, Nabi SAW pernah bermimpi beliau bersama para sahabat memasuki kota Mekah dan Masjidil Haram dalam keadaan sebagian mereka bercukur rambut dan sebagian lagi bergunting. Nabi SAW mengatakan bahwa mimpi beliau itu akan terjadi nanti. Kemudian berita itu tersebar di kalangan kaum muslimin, orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Setelah terjadi perdamaian Hudaybiyah dan kaum muslimin waktu itu tidak sempat memasuki Mekah, maka orang-orang memperolok-olok Nabi SAW, maksudnya orang munafik dan orang-orang Yahudi, dan menyatakan bahwa mimpi Nabi yang dikatakan beliau itu adalah tidak benar dan itu hanya kebohongan. Maka turunlah ayat ini menyatakan bahwa mimpi Nabi itu pasti akan terjadi kenyataan di tahun yang akan datang. Nanti kita pelajari ada namanya umrat qadha, ada bahasan nanti umrah qadha, artinya yang tertunda tahun lalu akan dikerjakan tahun depan, jadi kan. Dan itu betul-betul Nabi SAW akan masuk, akan umroh, akan bertakbir, akan mencukur rambut mereka. Jadi mimpi Nabi betul akan terjadi. Dan sebelum itu, dalam waktu yang dekat, Nabi akan menaklukkan kota Khaybar. Sebelum masuk ke Mekah, Khaybar akan takluk. Andai kata pada tahun terjadi perdamaian Hudaybiyah itu kaum muslim memasuki kota Mekah, maka dikhawatirkan keselamatan orang-orang yang menyembunyikan iman yang berada di kota Mekah itu akan terganggu. Ayat 28, dua ayat yang terakhir. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Tidak boleh ada keraguan dengan kebenaran Islam ini. Agar dimenangkannya, Allah akan menangkan terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Teman-teman sekalian, Islam ini seperti kereta api yang sedang jalan. Tugas antum hanya naik saja. Selesai. Kita tolong agama ini, tidak tolong, tetap Allah menangkan. Beruntunglah orang yang masuk berbaur di situ. Tugas kita cuma itu. Mengakui Islam, amalkan. Dapat semua fasilitas, mati masuk surga. Benang, perang pun akan menang. Sudah begitu. Tidak akan berubah sunnatullah. Sistem Allah tidak akan berubah. Mengikuti Nabi SAW dan para sahabat, sebagaimana mereka menang, kita akan menang. Sebagaimana mereka bahagia, kita bahagia. Sebagaimana mereka masuk surga, kita akan masuk ke dalam surga. Dan tidak ada jalan lain. Ini satu jalan saja yang lurus. Terbukti di penutupan surah Allah berfirman. Ini perintah jelas untuk mengikuti Nabi SAW dan para sahabat. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadla minallahi waridwana. Simahum fi ujuhim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarah fa'azarahu fastaglaza fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ketahuilah informasi dari Allah kekal sampai hari kiamat, Muhammad benar-benar utusan Allah. Tidak ada keraguan. Enggak usah contohin yang lain. Satu manusia saja. Satu Tuhan, satu Nabi, satu kitab, satu agama. Selesai. Enggak usah ditambah, enggak usah dikurangin. Ikutin saja yang sudah ada. Dan yang bersamanya, para sahabat. Benar-benar tegas terhadap orang-orang kafir. Dan ini kalimat perlu ditekankan. Sebagian ulama mengatakan makna yang jelas, yang lebih tepat masalah asyidda adalah tegas. Terjemahan mengatakan keras, ini adalah pendapat sebagian. Tapi sebagian lain tidak setuju. Karena memang Islam tidak pernah menyuruh kita keras. Tapi tegas iya. Tegas itu gini, saya enggak suka, saya enggak mau. Jelaskan kebenaran dengan jelas. Gitu kan? Kalau keras itu beda. Matanya melotot, memukul, segala macam itu. Sampai kita pun kalau membunuh musuh, atau menyembelih hewan, apa kata Nabi SAW? فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقَتْلَ. Kalau kalian harus membunuh, bunuh dengan cara yang santun. Musuh sudah ditusuk, mati, selesai. Enggak ada mutilasi. Cungkil matanya, potong kupingnya, enggak ada. Enggak ada bakar musuh, enggak. Sudah selesai. Sudah mati, sudah selesai. Gitu kan? Bahkan kita dilarang untuk membunuh orang yang sudah menyerah. Dia sudah menyerah, sudah jadi tawanan. Jadi tegas. Terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Di sini kalimat berkasih sayang juga perlu digarisbawahi teman-teman sekalian adalah sesama muslim tentunya. Kita berkasih sayang. Kalau kita meluruskan kesalahan justru karena kita sayang sama dia. Seperti itulah. Ya. Kalau kita memaafkan dia buat salah justru karena kita sayang dengan dia. Tapi kalau ada orang yang melanggar, ini berarti melanggar konsep dasar syar'i. Membenci saudaranya muslim dan seterusnya. Kalian melihat para sahabat ciri mereka adalah ruku, sujud, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Jadi mereka yang paling layak kita jadikan sebagai contoh. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka disebutkan dalam Injil. Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat. Lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Jadi kalau ada tunas kecil, jadi besar, jadi pohon sampai kokoh gitu kan. Seperti itulah perumpamaan Islam tadinya. Dia dianggap kecil, lama-lama dia akan menjadi pohon yang besar dan akan menjadi kokoh. Tanaman itu akan menyenangkan bagi penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang beriman. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Lalu teman-teman sekalian, ini bahasan kita. Dan semoga saja majlis kita diberkahi oleh Sang Pencipta Allah dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, damai. Dan seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Orang yang bodoh diberikan ilmu. Orang yang masih lemah imannya diberikan keimanan. Orang yang tidak pernah menghadiri majlis ilmu dimudahkan untuk menghadiri majlis ilmu. Dan juga orang yang belum mengamalkan Islam dimudahkan untuk mengamalkannya. Dan semoga seluruh ibadah kita kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan kita berdoa juga agar Indonesia diberikan pemimpin-pemimpin Muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana pun mereka sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang, karena dia maha melihat, mendengar karena dia maha mendengar, dan mengetahui karena dia maha mengetahui seluruh seluk beluk kehidupan kita, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Masyaallah, kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.